رب العالمين وبنستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya hormati Tuan Guru Rijal Mumazik Zionis, yang saya hormati Mas Fauzi, Prof. Madarina yang meluangkan waktu bergabung. Di bawah ada Gus Dr. Niam, ada Mas Ruli. Mas Ruli ini temannya Mas Ainun. Dan saya kenal beliau, beliau kalau nggak salah masih di Inggris ya, PCNU Inggris. Ada Mas Wahyu, Mbak Luai, Mas Ari, Mas Wian, Ning Alba, Dr. Maulida, Mas Danis, Mbak Nazira, ya, Mas Mbak Nila, Mas Nur Haji dari Malaysia, Mbak Dewi, dan teman-teman yang masih sabar menunggu. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu luar biasa, dan insya Allah setiap malam Sabtu Gus Rijal Mumazik Zionis. Minggu kemarin kita membahas tentang pesantren dan Islam Indonesia. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang jejak ulama Uzbekistan di Nusantara. Namun sebelumnya mari kita buka acara ini dengan membaca Suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat dan berkah. Ala diniyatis sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan. Gus Rijal, tafadhol. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du, yang saya muliakan guru saya Kiai Haji Ahmad Samton Masduti, Kiai Muhammad Niam, Gus Hamid, Prof. Madarina, dan juga Mas Fauzi, serta siapa? MM ini siapa, Gus? Marafa. Dan juga para sahabat semuanya yang sudah hadir dalam kesempatan pada malam hari ini. Ya, sebagaimana saya ditodong sama Gus Hamid dan juga diminta sama Yai Samton agar juga ikut teman-teman sambil menunggu Gus Rijal, materi diskusi malam hari ini sudah bisa teman-teman akses di website www.pesantren.id, atau Mas Fauzi boleh bantu mendistribusikan materinya di direct message masing-masing audiens. Ini kayaknya saya kena limit ini. Oh gitu ya, oke, saya bantu. Oke, balik lagi Gus, yuk. Ya, terima kasih Gus Hamid dan juga Mas Fauzi. Ya. Ini sudah enak. Jadi ini kita pada kesempatan malam hari ini itu membahas tentang jejak ulama Uzbekistan di Nusantara. Saya kira tema ini masih cukup berat untuk didiskusikan karena sangat masih minimnya referensi yang ada dan juga membutuhkan semacam pembacaan yang sangat beragam karena informasi mengenai ulama-ulama Uzbekistan yang sudah ada dan sudah mengakar di Nusantara, bahkan berdakwah di Nusantara kurang lebih 7 abad silam, itu datanya seperti puzzle. Jadi andai kata kemudian nanti di antara para sahabat sahabat saya ini mau melakukan pendalaman terhadap relasi atau jejak ulama Uzbekistan dengan Nusantara, maka mau tidak mau juga harus mengumpulkan lebih banyak referensi daripada yang saya tulis ini, dan juga bisa menghubungi jaringan-jaringan yang ada di luar negeri. Mungkin ada banyak referensi di mana isinya walaupun tidak spesifik membahas tentang jejak ulama Uzbekistan di Nusantara, tetapi setidaknya bisa membantu memberikan cara pandang baru atas relasi antara ulama Asia Tengah, khususnya di wilayah Uzbekistan atau dulu namanya Samarkand, Tirmiz dan seterusnya itu, dengan ulama-ulama yang ada di kawasan negara kita ini. Ya. Jadi saya berharap mungkin makalah yang pada awalnya saya diskusikan dan saya sampaikan di Museum Baitul Quran pada tanggal berapa saya lupa, kalau nggak salah Januari 2019 silam, ini bisa menjadi salah satu pijakan awal untuk menelaah kembali bagaimana sebenarnya relasi antara ulama-ulama yang ada di wilayah Uzbekistan kuno dengan ulama Indonesia saat ini. Ya. Posisi-posisi saat ini, jadi pada awalnya karena ini merupakan makalah yang dipresentasikan atas di Baitul Quran saat itu bekerjasama dengan Kedutaan Besar Uzbekistan, maka artikel ini juga saya kira juga dibaca oleh beberapa orang Uzbekistan yang hadir pada forum saat itu dan juga beberapa orang Indonesia yang sudah pernah mengunjungi Uzbekistan karena atas undangan dan prakarsa dari Kedutaan Besar Uzbekistan di Indonesia. Nah, setiap kali kita melihat sebuah negara, bagi saya itu adalah ibarat organisme. Bisa mati, bisa hidup, berjaya, kemudian mati. Atau sebuah kota di mana dulu pernah mencapai kejayaan, akhirnya redup, redup, redup, dan kemudian tidak ada jejak saat ini, kalaupun ada biasanya namanya juga diubah. Di Indonesia kita tahu dulu Lasem itu menjadi salah satu titik penting di dalam arus perdagangan militer dan meriam zaman Demak. Tapi Lasem sekarang hanya menjadi kota kecamatan. Lantas Tuban itu juga pernah menjadi salah satu titik sentral dari pelabuhan era Majapahit yang berjaya. Lantas Tuban saat ini menjadi sebuah kabupaten. Kota Banda Neira dulu menjadi titik perebutan Inggris, Portugis, Belanda, dan Spanyol dalam urusan rempah-rempah khususnya pala. Tapi sekarang hanya menjadi sebuah kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. Demikian pula yang ada di kawasan Samarkand Raya, ya, di mana kota-kota ini sangat masyhur dengan keberadaan kota-kota yang banyak dihuni para raksasa di bidang fikih maupun tasawuf. Maka kita ada juga di bidang hadis. Maka kita mengenal kawasan kuno ini saat ini sebagai kawasan yang ada di dalam teritorial negara Uzbekistan yang ada di Asia Tengah. Ya. Nah, kota-kota yang dulu pernah berjaya saat ini sudah kehilangan magnetnya karena sangat jarang dijumpai para ulama-ulama yang lahir di kota-kota kuno ini pada hari ini. Artinya kejayaan itu telah berlalu. Dan saat ini hanya menyisakan peninggalan-peninggalan arkeologis dari kejayaan masa lalu. Berikut nama-nama ulama yang tertera di dalam kitabnya yang namanya dinisbatkan kepada nama kawasan ini. Misalnya Al-Bukhari, Al-Khwarizmi, An-Naisaburi, Al-Balkhi, Asy-Syashi, Al-Marwazi, dan seterusnya. Hal ini membuktikan apabila dalam konteks sosiologi setiap kota bisa mengalami perubahan semacam organisme makhluk hidup. Dan ini sama kemarin ketika minggu yang lalu saya bercerita tentang pesantren, saya juga menyampaikan apabila pesantren itu juga mirip organisme. Lahir, tumbuh, berkembang, kemudian kadangkala sakit, kemudian kadangkala mati, lalu dibangkitkan lagi. Ya. Ibarat burung fonik dalam mitologi Yunani, ya. Sebuah burung indah yang bangkit kembali setelah kematiannya itu. Kadang-kadang pesantren seperti itu. Nah, Kaitannya sama Uzbekistan hari ini, maka karena tidak sejaya 7 abad atau 10 abad yang lampau, maka saat ini sebagai sebuah negara yang dihuni mayoritas Islam, dan walaupun dulu itu pernah menjadi negara yang dianeksasi oleh Uni Soviet, maka mau tidak mau kebangkitan Islam di sana itu sangat pelan. Karena akibat dari dominasi dan pemaksaan ideologi yang dilakukan oleh orang-orang Uni Soviet saat itu. Sebagaimana kita tahu di zaman Uni Soviet ya, tidak boleh bagi setiap warga negara menampakkan corak keagamaan atau simbol-simbol keagamaan, sehingga banyak masjid maupun madrasah yang ditutup. Dan ini bukan hanya menimpa umat Islam saja, melainkan umat yang lain. Sehingga kita bisa bayangkan ya, di era tahun 1950-an ya, di era Nikita Khrushchev, kita tahu cerita ini beredar dari mulut ke mulut, beredar di media massa, walaupun juga ada sebagian yang meragukan kebenarannya, bagaimana Bung Karno melobi Nikita Khrushchev agar makam Imam Al-Bukhari itu dipugar. Makam Imam Al-Bukhari itu ada di Tashkent, ibu kota Uzbekistan, di mana istilah Tashkent ini dalam penulisan di kitab-kitab klasik disebut Asy-Syafi'i, di mana di dalamnya lahir seorang ulama besar mazhab Syafi'i namanya Imam Abu Bakar Qofal Al-Kabir Al-Asy-Syafi'i. Nah, makam Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin di bidang hadis ini di Tashkent atau di Syafi'i itu berdampingan dengan makam Imam Abu Bakar Qofal Al-Kabir ini. Nah, ketika di zaman Uni Soviet, dengan adanya pemaksaan ideologi komunisme, makam ini terbengkalai sedemikian rupa, sehingga konon pada waktu itu Bung Karno melobi Nikita Khrushchev untuk melakukan perombakan terhadap makam ini, restorasi terhadap makam ini, sehingga saat itu masyarakat Uzbekistan, khususnya yang ada di kota Tashkent, kagum dengan pengaruh Bung Karno yang sanggup mengubah keputusan dari Nikita Khrushchev ya. Sehingga makam Imam Al-Bukhari saat itu dibugar pada tahun 1950-an akhir, ada yang bilang tahun 60-an. Tetapi yang pasti setelah itu masyarakat yang ada di sekitar makam Imam Al-Bukhari bahkan hingga saat ini manakala melihat ada orang Indonesia atau Malaysia atau Brunei berziarah ke makam Imam Al-Bukhari, apalagi menampakkan diri dengan kopiah hitamnya, maka mereka memanggilnya dengan logat khas mereka. Zukarnu, Zukarnu, Zukarnu. Kita tahu kan istilah ini untuk menyebut Soekarno. Jadi bagi mereka itu salah satu ungkapan rasa terima kasih kepada Soekarno itu siapapun warga Indonesia atau Malaysia bahkan Brunei, karena kesamaan kopiah hitam yang dipakai oleh Bung Karno dengan kopiah yang ada, peti hitam yang dipakai oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia, Malaysia, dan Brunei, maka ketika ada warga dari negara kita berkunjung ke sana, pasti disapa oleh para tetua-tetua yang ada di situ dengan panggilan Zukarnu, Zukarnu, Zukarnu, seperti itu, saking hormatnya. Cerita ini saya dapatkan dari seorang sahabat Facebook, namanya Mas Dodi, kalau tidak salah, orang Malang, bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tashkent, dan juga menjadi koki di sana, orang Malang, pernah berguru kepada Habib Alwi Al-Aidrus Malang, Roy Syuriah Malang pada tahun 80-an, ayahnya Habib As'adullah Al-Aidrus. Ya. Nah, ini Mas Dedi ke sana, lantas kemudian pada suatu ketika dia berkunjung ke makam Imam Al-Bukhari. Ya, melihat ada orang berkulit sawu matang menggunakan peci hitam, maka kemudian warga sepuh di sana memanggil dengan nama Zukarnu, Zukarnu, Zukarnu. Ya. Itulah lidah mereka untuk menyapa dan melafalkan nama Soekarno. Lantas kemudian juru makam kunci, ya, biasanya makam Imam Al-Bukhari tidak dibuka untuk umum, khususnya di ruang bawah tanah. Ya. Tempat pusara beliau yang asli, tempat jenazah beliau dimakamkan, tetapi karena melihat ada beberapa orang yang menggunakan peci hitam, maka juru kunci saat itu segera mempersilahkan agar ruang bawah tanah itu dibuka kembali. Ya, untuk mempersilahkan agar orang Indonesia bisa berkunjung di dalam makam di bawah tanah. Nah, dari sini bisa kita lihat bagaimana pengaruh Soekarno itu di kawasan Uzbekistan. Ya. pada tahun 1960-an itu. Termasuk ada ketika saya ngisi acara ini ya di Museum Baitul Quran di Jakarta itu, saya ada apa salah satu pejabat ya, salah satu pejabat perwakilan dari Kedutaan Besar Uzbekistan itu menunjukkan scan sebuah koran kuno yang sudah agak lusuh berbahasa Rusia, ditulis dengan menggunakan aksara Rusia. Di situ kita tidak tahu artinya, tapi dijelaskan kalau itu ada sebuah foto di situ juga, foto Bung Karno sedang disambut oleh warga Tashkent ya, karena Bung Karno saat itu kalau nggak salah dari Moskow ya, kemudian melanjutkan perjalanan ke Tashkent dengan menggunakan jalur darat, yaitu dengan menggunakan kereta api, disambut meriah oleh warga Tashkent. Bahkan kemudian ada seorang warga yang mencegat Soekarno, lantas kemudian meminta Soekarno memegang kudanya kalau nggak salah, dan meminta agar apa agar Soekarno membawa kudanya ini ke Indonesia dipakai sebagai hadiah. Tapi Soekarno saat itu hanya senyum-senyum saja dan menolak ya, karena berat mungkin bawa kuda kayak gitu. Tapi akhirnya dikasihkan kembali, dikasih nama, saya lupa namanya, Mega atau Pelangi atau siapa itu, khas nama Bung Karno lah pokoknya. Nah itu foto-foto kuno ketika kunjungan Bung Karno ke Tashkent atau Syahsi itu. Nah lantas yang sekarang itu kondisinya di Uzbekistan ya, karena pasca kemerdekaan tahun 90-an itu kehidupan warganya mulai bergerak, khususnya di bidang kehidupan beragama. Walaupun tentu saja tidak segemilang beberapa abad silam ya. Dan pemerintah Uzbekistan saat ini sangat gencar sekali melakukan upaya restorasi fisik bangunan-bangunan kuno ya, hasil peninggalan masa lampau itu, sehingga digenjot potensi wisata, entah wisata religi atau apa gitu kan. Sehingga pada Agustus 2018 kalau nggak salah itu beberapa orang Indonesia diajak ke sana. Ya untuk ya, diberangkatkan di sana untuk melihat potensi dan peluang ziarah ke makam Imam Al-Bukhari, makam Imam Asy-Syafi'i, dan juga di makam-makam lain maupun tempat bersejarah yang lainnya. Termasuk yang sering ke sana dan punya bisnis di sana itu ayahnya Atta Halilintar. Kembali lagi kepada pembahasan ini. Dengan demikian bisa kita simpulkan, Soekarno itu adalah bagian dari mozaik relasi harmonis antara orang Indonesia dengan orang Uzbekistan, di mana 7 abad yang lampau hubungan ini juga dilakukan oleh para ulama. Jika Soekarno melakukan hubungan antara G to G atau government to government, maka ulama zaman dulu melakukan relasi keilmuan ya, yang saling bertautan maupun secara nasab dengan ulama-ulama yang ada di Nusantara. Di dalam makalah saya ini di antara relasi antara ulama Uzbekistan dengan ulama Nusantara itu adalah manakala kedatangan seorang bernama Syekh Jumadil Kubro atau Syekh Najmuddin Kubro alias Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Ya. Konon berdasarkan salah satu riwayat, beliau itu berasal dari Uzbekistan ya, berasal dari Samarkand ya. Di mana putranya ini Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini atau yang juga dalam pelafalan Jawa disebut Syekh Jumadil Kubro itu melakukan perjalanan, melakukan proses hijrah dari wilayah Samarkand, mampir ke Champa dulu dalam salah satu versi, lantas melanjutkan perjalanannya ke Jawa, khususnya mendarat di Majapahit saat itu, lantas dalam salah satu versi yang lain beliau melanjutkan rihlah dakwahnya hingga ke wilayah Sulawesi Selatan di daerah Waju. Maka di sana ada makam yang dipercaya sebagai makam dari leluhur Wali Songo ini yang namanya Syekh Jumadil Kubro atau Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Jadi versi makamnya ada dua, yang pertama di Waju, Sulawesi Selatan itu, Gus Dur pernah berkunjung ke sana tahun 80-an bersama Habib Abu Bakar Az-Zabidi dari Jakarta. Dan versi yang kedua itu makamnya ada di Troloyo. Gus Dur juga meramaikan makam itu ya. Nah, versi ini wa'alam fisawab ya. Lantas kemudian perjalanan dari Sayyid Jamaluddin Akbar Al-Husaini ini dilanjutkan oleh putranya yaitu Syekh Ibrahim Zainul Akbar alias Syekh Ibrahim As-Samarqandi, ya, yang pada waktu itu mampir terlebih dahulu ke kawasan Champa, sebuah kerajaan yang periode sebelumnya belum berhasil diislamkan. Bahkan ketika mendarat pertama kali di Champa, Syekh Ibrahim ini sudah diancam bunuh oleh raja yang lama. Lantas kemudian raja yang baru mendapatkan hidayah dan juga mengajak rakyatnya dan juga keluarganya masuk ke dalam agama Islam. Lantas kemudian terjadi semacam islamisasi besar-besaran yang dilakukan oleh Syekh Ibrahim As-Samarqandi ini. Lantas kemudian menikahi putrinya juga, ya kan? Termasuk islamisasi ini antara lain dilakukan oleh adik dari Syekh Ibrahim As-Samarqandi ini, yaitu yang namanya Maulana Ishak, ya. Dalam satu versi Maulana Ishak berasal dari Champa, ada yang mengatakan berasal dari Jeumpa yang ada di Aceh, walaupun darahnya itu darah Samarkan. Lantas kemudian ini yang menarik adalah Syekh Ibrahim As-Samarqandi atau kemudian dalam pelafalan jalan Jawa disebut sebagai Syekh Ibrahim Samarkan atau itu kemudian menikahi putri Champa, ya, dan melahirkan dua orang anak. Yang pertama adalah Raden Ali Rahmatullah atau yang kita sebut sebagai Sunan Ampel, dan adiknya Sayyid Ali Murtado yang disebut dengan istilah Raden Santri. Jadi mereka menyusul kedatangan ayahnya yaitu Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Ya. Lantas kemudian siapa lagi ini jaringan dari orang-orang ini, termasuk yang tadi saya jelaskan Syekh Maulana Ishak yang dalam salah satu versi beliau juga adalah adik dari Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Oke, karena ini berupa nama-nama tentu saja membingungkan. Saya menyarankan untuk kepada para peserta untuk mengeklik tautan yang tadi telah dikirimkan oleh Gus Abdul Hamid tadi untuk menelaah kembali nama-nama yang telah saya sebutkan itu tadi. Oleh karena itu, mau tidak mau ketika menjelaskan relasi antara orang Uzbekistan dengan orang Jawa, maka kita melakukan telaah terlebih dahulu terhadap kebudayaan Champa, bangsa Champa yang saat ini ada di Kamboja, dan islamisasi di sana terhenti, apalagi ketika ada rezim Khmer Merah itu, maka saat ini hanya tersisa beberapa, ya satu kampung kalau nggak salah, yang merupakan kampung Muslim. Karena kerajaan Champa juga banyak diserbu dari kerajaan Burma, yang dari Thailand itu, dari kerajaan Vietnam, hingga akhirnya menjadi hanya perkampungan, padahal dulu itu sangat besar sekali. Jadi bisa kita letakkan, andai kata ditarik garis dari peta di Uzbekistan, kita buka peta di Samarkand, maka bisa ditarik kesimpulan kalau mereka ini, beliau-beliau ini melakukan perjalanan melalui darat, ya, melintasi gurun, kalau nggak salah saya lupa ngecek petanya, lantas masuk ke dalam satu kerajaan pedalaman, yaitu kerajaan Champa, melakukan islamisasi, lalu kemudian ke wilayah Nusantara dengan menggunakan armada laut, gitu kan. Nah, itu bisa kita dengan cek itu bagaimana posisi Samarkand pada atau Uzbekistan saat itu, Samarkand Raya, Khurasan Raya itu menjadi sebuah titik sentra perdagangan, ya, tatanan sosial, tatanan politik, termasuk juga pada aspek keilmuan. Ya. Jadi Samarkand ini sebuah kota yang indah yang banyak melahirkan para ulama, termasuk juga Abu Lais As-Samarqandi dan sebagainya. Dan ini saya saya kutip juga tentang pendapat dari Justin Marozzi, ya, penulis buku yang mengupas tentang Timur Leng, ya, karena Timur Leng ini salah satu panglima perang yang kemudian mendirikan dinasti Timuriyah di wilayah Uzbekistan. Dia adalah orang yang selama ini dalam cerita-cerita sufi didampingi oleh Nasruddin Khoja, sufi yang eksentrik ala Abu Nawas itu, termasuk ini bagi orang-orang barat dikagumi dari strategi militernya sekaligus juga kekuasaannya yang sangat luas saat itu ketika dia mendirikan dinasti Timuriyah, ya. Didisebutkan kepada namanya Timur Leng itu. Timur Leng punya anak namanya Raja Sahruh. Raja Sahruh punya anak namanya Uluh Beg. Seorang raja yang juga astronom, seorang raja yang juga seorang pengamat bintang dan seterusnya, itu kan. Itu bisa dibaca di buku saya. Lantas kemudian ayah dari Sunan Ampel ini yaitu Syekh Ibrahim Zainul Akbar alias Ibrahim Al-Ghazi, ya. ada yang menyebutnya dengan nama Ibrahim Al-Ghazi. Kalau kita cek di bukunya, di kitab Ahlul Musamarah itu ya, karya Syekh Abu Fadl itu disebutkan nama Ibrahim Al-Ghazi, saya ingat saya. Ya, kalau pelafalan Jawa disebut dengan Syekh Ibrahim Asmorokondi atau Syekh Makhdum Asmoro. Ya. Ini yang dipercaya sebagai ayah dari Sunan Ampel. Lantas kemudian kedatangan beliau ini, ya, namanya Syekh Ibrahim Asmorokondi ini, seringkali di dalam beberapa penulisan sejarah, apalagi pelafalan nama-nama ulama, seringkali dikaitkan dan dipersamakan sosok personnya ini dengan seorang wali lain yang namanya Maulana Malik Ibrahim. Jadi Maulana Malik Ibrahim dalam satu versi ini adalah ulama yang lahir di kawasan Maghribi atau Maroko yang hijrah kemudian berdakwah di Gresik. Ya. Jadi kalau siapa ini Syekh Maulana Malik Ibrahim ini wafat di Gresik tahunnya 1411, maka kemudian Ibrahim yang lain yaitu Syekh Ibrahim As-Samarqandi ini datang ke Jawa pada 1440-an. Jadi jaraknya jauh sekali, 21 tahun sepeninggal Maulana Malik Ibrahim wafat, ayahnya Sunan Ampel yang bernama Syekh Ibrahim As-Samarqandi itu baru datang pada 1440-an. Nah, makam dari Maulana Malik Ibrahim ada di Gresik, sedangkan Maulana katakan Syekh Ibrahim As-Samarqandi ada di Palang, Tuban. Jadi ini adalah relasi bagaimana jaringan ya, dari ulama-ulama Uzbekistan, walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi memainkan peranan sangat signifikan, sangat vital di dalam upaya dakwah yang ada di kawasan Jawa saat itu. Nah, ini dalam versi Pak Agus Sunyoto, itu nama nama apa ayah dari Syekh Ibrahim Asmorokondi itu bukan Sayyid Jamaluddin Akbar Al-Husaini, melainkan Syekh Karnen. Wah, itu banyak sekali karena ini soal sejarah kan gitu kan. Lantas kemudian ini versi-versi beberapa nasab itu sudah saya cantumkan, termasuk Syekh Abu Fadl pendapatnya itu bagaimana, Pak Agus Sunyoto itu bagaimana dan seterusnya. Artinya dari sini kita bisa melihat apabila dakwah para ulama-ulama ya dari Afghanistan, dari Uzbekistan ya, itu menunjukkan dakwah yang sangat mobile. Terbukti dengan adanya beberapa petilasan yang seringkali dipahami sebagai sebuah makam atau makbaroh. Atau sebaliknya, makbaroh versinya ada di sini, versi lain ada di sana. Yang saya sebutkan tadi yaitu makam dari Sayyid Jamaluddin Akbar Al-Husaini, ya, ayahnya Sayyid Ibrahim Asmorokondi itu, yang satu versi disebut ada di Troloyo, di Trawulan itu, di pemakaman Muslim peninggalan Majapahit. Yang satunya itu ada di kawasan Wajo, Sulawesi Selatan. Ya. Jadi ini adalah generasi-generasi ulama Uzbekistan awal. Yang setelahnya kita juga belum mengetahui apakah ada proses kaderisasi dari orang-orang Uzbekistan untuk kembali melakukan rihlah dakwah ke wilayah Nusantara. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita membicarakan tentang ulama Uzbekistan, maka ada daerah penyangga, semacam daerah yang dijadikan jembatan, yaitu Champa itu sendiri ya. Jadi ini juga silakan dibaca di sini. Bagaimana kemudian Samarkand itu dengan era keemasannya, Majapahit juga dengan era keemasannya, dan dakwah yang dilakukan oleh ulama Uzbekistan yang ada di Indonesia. Termasuk juga bagaimana relasi antara ulama kita dengan ulama-ulama Uzbekistan itu tidak terjadi secara langsung. Melainkan khususnya pada abad-abad berikutnya, khususnya dengan cara melakukan kajian terhadap kitab-kitab yang ditulis oleh ulama dari Uzbekistan, ya kan? Jadi misalnya sebentar. Misalnya kitab apalagi ya, yang ada lupa saya. Tanbihul Ghafil ini ya, kayak Syekh Abu Laisa Samarqandi itu ya. Pokoknya ada beberapa kitab yang ditulis oleh ulama yang menisbatkan dirinya pada nama daerah Samarkand itu, juga beberapa ulama lain misalnya Imam Al-Bukhari dan sebagainya yang karya-karyanya itu banyak dikaji di pesantren itu kan. Jadi di sini juga saya jelaskan mengenai pengaruh ulama Uzbekistan khususnya di bidang hadis melalui Imam Al-Bukhari hingga sampai ke jalur periwayatan kitab ini yang diterima oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari mendapatkannya dari Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas mendapatkan jalur sanad Bukhari ini dari Syekh Muhammad Abu Bakar Syaf Ad-Dimyati yang mendapat penulis dari Anasul Tolibin yang mendapatkan jalur ini dari Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang menulis Al-Fitnah Al-Wahhabiyah itu hingga ke atas hingga ke Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari itu. Jadi ada beberapa jalur sanad ini ya. Jadi ini bagi saya ini menarik ya, bagaimana sebuah kota yang dulu mencapai titik keemasan ternyata sekarang belum bisa melahirkan atau belum bisa melakukan reproduksi ulama-ulama yang bisa menjadi raksasa di bidang keilmuan. Ya, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Termasuk ini nanti bisa dilanjutkan dalam sesi obrolan yang lebih cair ya. Saya lupa menyebutkan tadi itu ada kitab Akidah ya. Yang merupakan karya dari Abu Lais As-Samarqandi ya. Di mana kitab ini pada abad ke-20 awal maupun abad sebelum-sebelumnya ini banyak dikaji oleh orang-orang pesantren. Ya, nama kitabnya Bahjatul Ulum Syarah Aqidatul Usul ya. Ini karya Abu Lais As-Samarqandi ya. Di rumah saya memiliki tulisan tangan atas kitab ini ya. Itu warisan dari mbah saya. Saya baca, wah ini kitab Bahjatul Ulum ya. Dan ketika saya lacak di beberapa tulisan, ternyata kitab Bahjatul Ulum ya, ini dulu menjadi salah satu kitab standar di bidang akidah sebelum kemudian ada semacam Aqidatul Awam dan sebagainya. Ya. Ini kitab ini ditulis ya, ada yang manuskrip yang saya temukan itu ya ditulis di ya pakai tulisan tangan seperti itu ya. Ini membuktikan apabila saat itu pada kurun abad 1 abad yang lampau yang menjadi penyangga otoritas pengajaran di bidang akidah atau di bidang teologi itu adalah kitab Bahjatul Ulum. Ya, Gus Dur itu punya kitabnya, peninggalan Kiai Hasyim tampaknya, itu yang kemudian kitab ini diserahkan ke Perpustakaan Nasional. Dan saat ini sudah tidak terbit lagi itu kan Bahjatul Ulum ya, atau dikenal kalau di Centini kalau nggak salah ya Serat Centini itu ada ya kitab 6 bis ini ya. Karena diawali dengan 6 bismillah itu. Ya. Ini adalah jadi sebelum populer ya kitab Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Al-Marzuki, di Janut Darurinya Syekh Nawawi Bantani atau Umul Baruhinya Syekh Sanusi, maka kitab 6 bis ini dijadikan sebagai standar pengajaran di bidang akidah di berbagai pesantren kuno yang ada di Jawa saat itu ya kan. Saya kira itu saja, bisa kita lanjutkan dalam sesi berikutnya. Sekali lagi, makalah saya ini itu adalah makalah rintisan. Tentu saja masih banyak kekurangan di dalamnya dan membutuhkan penyangga kajian ya, sehingga ini bisa lebih kita perdalam lagi. Saya kira seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Gus. Wah, asik sekali ya kalau berbicara tentang sejarah. Teman-teman perlu diketahui Gus Rijal ini ahli sejarah ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahi. Mungkin Mas Firman Syah. Halo Mas Firman Syah. Ada Mas Firman. Wah, ini Mas Firman Syah ini. Siap, monggo Mas Firman, Ustaz. Boleh ditambahkan Mas Firman tentang Maaf baru gabung karena tadi ada sedikit lagi belajar tadi. Tentang jejak ulama ya Uzbekistan di Nusantara. Jadi nggak terlalu menyimak tadi Ustaz. Mohon maaf kalau lambat datangnya tadi. Oke, enggak apa-apa. Nanti mungkin akan menyusul Gus Rijal. Kita buka termin tanya jawab ya Gus. Atau mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Ada Mas Nur Hadi dari Malaysia juga. Halo Mas Nur Hadi. Salam kenal. Waalaikumsalam. Mau menambahkan kah? Tidaklah Gus, menambah cuma aku tajuk perbincangan ni pada aku menarik sekali Gus tentang Uzbekistan. Cuma mendengarkan tentang penerangan Gus tu aku tertanya-tanya tentang gimana ya ketika ini di Uzbekistan itu kalau kita lihat dari segi sejarahnya seperti yang disebut tentang bandar-bandar yang cukup terkenal dengan Imam Bukhari. Makanya dari segi sejarah ataupun historikalnya tentang agama Islam itu boleh dikatakan hebat sekali ya Gus. Tapi kalau ketika ini Gus, di Uzbekistan, kalau kita katakan pada masa sekarang, adakah ada ulama-ulama yang kita katakan tahapnya boleh dijadikan rujukan muktabar begitu? Contoh mungkin di dunia Islam sekarang ni kita ada ulama-ulama yang boleh dijadikan rujukan seperti Yusuf Qadawi. Jadi di Uzbekistan itu dengan sejarah agama Islamnya yang begitu hebat, adakah ada ulama-ulama yang kita boleh dijadikan untuk masa sekarang? Atau mungkin ada universiti yang menawarkan pengajian Islam di sana yang mungkin kita boleh sambung belajar ke macam mana? Gimana, Gus? Ya, Bapak Mas Bang ya, Bang Nur Hadi ya. Mohon maaf atas keterbatasan pengetahuan saya tentang perkembangan Islam di Uzbekistan pada saat ini. Tetapi ketika pada acara seminar ya tahun 2019 itu saya mendapat penjelasan dari perwakilan kedutaan besar di mana dari Uzbekistan itu apabila saat ini Islam yang ada di Uzbekistan itu masih dalam tahap bangkit dari mati surinya ketika Islam itu diberangus oleh rezim komunis yang ada di Uzbekistan saat itu atau di Uni Soviet. Maka kemudian dalam kurun waktu kurang lebih 30 tahun lah atau 30 tahun ini itu dalam tahap fase di mana mereka kembali membangkitkan ilmu pengetahuan mereka terhadap Islam yang selama rezim komunis hampir 60 tahun itu diberangus. Yang kedua membangkitkan semangat pemuda-pemuda itu agar kembali mengkaji Islam. Maka bagi saya dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini ya, tampaknya memang belum ada ulama yang dijadikan sebagai sentral perwakilan dari ulama Uzbekistan di kawasan Asia Tengah yang bisa memiliki koneksi yang baik dengan universitas-universitas yang ada di Timur Tengah maupun ada di kawasan lain. Jadi mungkin itu adalah semacam tahapan kebangkitan ya. Itu yang saya pahami dari penjelasan Pak Duta Besar perwakilan dari kedutaan besar Uzbekistan ya. Jadi kita bisa melihat semacam itu sebagai sebuah titik awal ya. Apalagi ketika pihak kedutaan itu melakukan upaya pengenalan terhadap jejak artefak peninggalan arkeologi yang ada. Walaupun yang dibawa di dalam pameran di Museum Baitul Quran di Jakarta pas ada acara ini, itu rata-rata adalah pameran foto-foto ya. Pameran foto-foto mausoleum, lalu kemudian peninggalan madrasah-madrasah, ada foto madrasah yang pernah dihancurkan oleh komunis dan seterusnya. Dan juga beberapa keindahan alam yang ada di Uzbekistan. Jadi sepengetahuan saya waktu itu juga ada kemudahan mengurus visa atau mungkin malah visa gratis ya kunjungan dari Indonesia ke Uzbekistan. Ya, ke Malaysia juga begitu, Gus. 2018 sudah tidak perlu visa. Ah, enak dah. Ya, dari situ artinya ada upaya dari pihak Uzbekistan untuk membuka potensi peluang, peluang dan potensi ziarah di makam-makam yang ada di sana maupun di tempat-tempat peninggalan bersejarah yang ada di sana. Ya, mungkin ada sanggahan Pak Nur tadi. Enggak lah sanggahan Gus. Cumanya bila aku mula Gus membuka tajuk ini, aku cuba untuk mencari sedikit maklumat lah tentang apa yang Gus sebutkan tentang dalam tempoh 30 tahun kebelakangan ini, tokohnya itu mungkin Presiden Uzbekistan itu sendiri yang bernama Islam Abduganivich Karimov. Karimov, ya. Karimov ini yang membuka peluang dari segi dia membuka sistem pemerintahannya kepada demokrasi yang membolehkan rakyatnya lebih bebas untuk mengamalkan termasuk agama Islam tu. Dan juga jika dilihat juga, tetapi ada juga kontroversinya lah. Ada yang mengatakan Karimov ini kuku besi, Gus. Disebabkan ada kejadian-kejadian dari segi ada perlawanan, ada rakyat yang tidak bersetuju, kemudian ada perlawanan antara pemerintah dengan rakyat yang menyebabkan timbulnya kritikan daripada barat. Tapi kita boleh lihat sumbangannya itu saya anggap besar ya, kalau dari sudut menaikkan semula kita sebut sisa-sisa lah Gus ya, yang Islam yang mungkin saya anggap ini adalah tempoh terbaik lah jika Uzbekistan itu mau kembali menjadi referensi. Memandangkan sejarahnya tu, bila aku lihat Gus, luar biasa ya Gus. Islamnya. Jadi mungkin kalau kita di Asia ni, Indonesia ni yang terpaling hebat lah Gus dari segi umat Islam yang banyak. Mungkin ada sumbangan-sumbangan yang boleh diberikan oleh Nahdlatul Ulama untuk disumbangkan kepada rakyat Islam di Uzbekistan. Aku mengharapkan begitu, Gus. Jadi kalau beberapa hal yang bisa kita pelajari dari beberapa negara Islam, negara yang mayoritas berpenduduk Islam yang pernah dijajah oleh Uni Soviet lantas merdeka, itu biasanya pada fase awal ada dua hal. Yang pertama, kebangkitan atau ketertarikan mereka terhadap Islam yang sempat ditutup ya, katakanlah oleh rezim Uni Soviet. Yang kedua itu munculnya seorang tokoh karismatik yang coba melakukan upaya apa ya, penyatuan fraksi-fraksi yang sudah ada. Tadi ya, yang disebut oleh siapa, Islamimov atau siapa tadi, saya lupa nama presiden Uzbekistan. Itu sama dengan di Chechnya itu kan, ketika perang Chechnya dengan Rusia itu kan muncul beberapa fraksi yang apa, ada yang moderat, ada yang apa keras, ada yang kaku dan saling baku bunuh ya, termasuk korbannya itu nanti ketika perundingan damai antara Grozny dengan antara Chechnya dengan mana, dengan Rusia, itu kan dilakukan perjanjian damai karena saat itu tidak menginginkan tidak ada pertumpahan darah lagi dan ada tidak lagi menginginkan negara merdeka melainkan negara federal sebagaimana sekarang. Itu kan dilakukan oleh mufti ya, semacam kebangkitan setelah kurang lebih satu dasawarsa lebih merdeka dari Uni Soviet, tapi kemudian dipaksa ditarik masuk lagi oleh Rusia, lalu muncullah para panglima-panglima perang, termasuk adalah diantaranya ya Ahmad Kadyrov itu yang dianggap sebagai salah satu ulama sekaligus politisi yang dijuluki oleh para pejuang saat itu sebagai anjingnya Putin atau apa ya, padahal tujuannya mulia gitu kan, ingin apa agar Chechnya itu bisa damai sehingga masjid itu bisa beroperasi lebih leluasa, jamaah haji bisa meningkat, madrasah-madrasah bisa dibuka, maka tuntutan kemerdekaan itu dihambat sedemikian rupa oleh Ahmad Kadirov, dan Ahmad Kadirov itu pada akhirnya harus gugur karena diserang oleh bangsanya sendiri dalam ledakan di Grozny gitu kan. Termasuk yang di selain Uzbekistan, terus kemudian ada tipologinya agak sama dengan Chechnya. Lantas ada yang kita sebut ya yang apa ya Tajikistan dan seterusnya itu Turkmenistan. Saya jadi ingat ceritanya Ustadz Firmansa kemarin itu ya tentang Turkmenistan, apalagi itu pokoknya tan itu mungkin Magetan yang ada di Indonesia masuk itu. Kelantan tuh. Kelantan ya, Kelantan itu masuk itu. Ya kan. Jadi kalau ulama mungkin belum ada yang menonjol ya dari kawasan sana itu ya. Itu salah satu hal yang eman-eman gitu kan. Sebab aku melihat begini Gus, bagaimana kalau dikatakan ilmu Islam itu di Indonesia itu ada mungkin sedikit sebanyak dipengaruhi oleh ilmu-ilmu yang didapatkan daripada Uzbekistan satu masa dulu kan Gus. Mm-hmm. Jadi mungkin kita sebutkan 2021 ini adalah masanya untuk transfer. Kita pindah mula ilmu-ilmu yang pernah didapatkan daripada Uzbekistan itu, kita transfer pula ke sana. Peranan NO lah ni aku ingat. Ya. Tampaknya kalau untuk NO untuk berkiprah di sana kan ada biasanya kalau NO mau berkiprah di luar negeri ada beberapa cara ya, Pak Nur ya. Yang pertama melalui jalur diplomasi internasional, biasanya keterlibatan tokoh-tokoh NO dalam acara seminar, dialog kebangsaan, dialog internasional dan sebagainya. Dulu pernah dilakukan oleh Gus Dur, dilanjutkan oleh Yai Hasyim Muzadi, dilanjutkan oleh Pak Yai Said Akil Sirot, dan saat ini dilanjutkan kiprah internasionalnya antara lain oleh Sekjen Wakil Katib Suriah PBNU yaitu Kyai Haji Yahya Khalil Shaquf dalam forum-forum dunia itu. Yang kedua, dengan cara mendirikan PCI alias Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama. PCI ini adalah salah satu bagian dari percabangan di dalam pertubuhan, kalau dalam bahasa orang Malaysia ya, pertubuhan Nahdlatul Ulama yang ada di luar negeri, di mana didirikan oleh warga negara Indonesia, oleh orang NU yang tinggal di negara tersebut, baik sebagai pelajar maupun pekerja, atau bisa juga orang-orang yang ada di kedutaan dan seterusnya. PCI saat ini, PCI Nahdlatul Ulama, itu ada kurang nggak tahu, saya mungkin Mas Abdullah Hamid yang tahu datanya, mungkin minimal ada 25 negara yang sudah berdiri pengurus cabang istimewa. Kalau pengurus cabang saja ada di Indonesia, kalau pengurus cabang istimewa berarti ada di luar negeri. Nah yang ketiga Pak Nur, upaya proses internasionalisasi Nahdlatul Ulama, ini antara lain dilakukan di negara Afghanistan, di mana Afghanistan itu pernah belajar ke Nahdlatul Ulama, belajar tentang Pancasila, maka sepulang dari kunjungan ulama-ulama dari Afghanistan ini, mereka mendirikan Nahdlatul Ulama Afghanistan. Jadi secara keorganisasian, secara aturan keorganisasian, tidak ada kaitan antara Nahdlatul Ulama Indonesia dengan Nahdlatul Ulama Afghanistan. Akan tetapi secara inspirasi Nahdlatul Ulama Afghanistan berdiri karena terinspirasi dari Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia akibat dari kunjungan yang dilakukan oleh ulama-ulama Afghanistan sebelumnya. Maka di antara beberapa prinsip dasar diadopsi oleh Nahdlatul Ulama Afghanistan, antara lain prinsip at-tawasud, at-tasamu, at-tawazun, tidal dan sebagainya. Saat ini sudah banyak berdiri Nahdlatul Ulama Afghanistan cabang-cabangnya di kawasan-kawasan distrik atau provinsi atau kota-kota besar ya yang ada di Afghanistan, dan terakhir melakukan muktamar kalau tidak salah tahun 2015 ya berbarengan dengan muktamar Nahdlatul Ulama di Indonesia. Nah, ini yang kemudian membuat beberapa orang dari faksi Taliban ya yang melihat ada secercah harapan perdamaian di Afghanistan, walaupun saat itu Afghanistan masih dipimpin oleh Ashraf Ghani ya, tahun 2004 atau 2000 berapa, tapi beberapa perwakilan Afghanistan, perwakilan Taliban yang merupakan musuh dari pemerintah yang dipimpin oleh Ashraf Ghani saat itu, yang ada di Qatar yang menjadi juru bicara itu melakukan kunjungan ke Nahdlatul Ulama di Indonesia. Jadi sebelumnya ulama perwakilan pemerintah mengunjungi Nahdlatul Ulama kepada Pak Kiai Said Aqil Sirot, belajar tentang keislaman dan keindonesiaan, bagaimana mengelola toleransi, multikulturalisme, dan sebagainya. Maka ternyata pada tahun 2019, delegasi dari Taliban yang merupakan musuh dari pemerintah itu juga mendatangi Nahdlatul Ulama, berdiskusi di sana, dan kemudian juga berkunjung ke kantor atau ke rumah pribadi juga Wakil Presiden Yusuf Kalla. Nah, saat itu yang berkunjung itu antara lain itu Mullah Baradar atau siapa sekarang itu yang dinominasikan sebagai pemimpin negara Afghanistan yang versi Taliban ini. Nah, kunjungan yang lain seingat saya saat itu juga disertai, mohon maaf kalau salah, itu juru bicara Taliban namanya Zabihullah Mujahid, kalau nggak salah ya. Ini biasanya nongol di televisi, bahasa Inggrisnya bagus ini. Nah, jadi ada tarik-menarik kepentingan antara ulama yang mendukung pemerintah Ashraf Ghani, ingin mendamaikan Afghanistan dengan cara mendirikan Nahdlatul Ulama, dengan sayap politik Taliban yang lebih moderat, yang saat itu diwakili di Qatar, yang juga mendatangi PBNU atau pengurus besar Nahdlatul Ulama seperti itu. Ada lagi yang keempat, Pak Nuradi, kiprah internasional ini dilakukan secara individual oleh beberapa orang NU di luar negeri. Kalau orang NU yang dekat dengan kalangan Taliban saat itu dan saat ini, dan banyak menjalin dialog juga dengan pemerintah Afghanistan, itu adalah Pak As'ad Said Ali yang pernah menjadi wakil ketua PBNU. Beliau juga pernah menjabat sebagai wakil kepala intelijen Indonesia, Pak Nurhadi. Jadi orangnya ini lincah, alumni pondok pesantren, pinter, berdinas di dinas intelijen kami di Indonesia itu puluhan tahun, lantas pernah berdinas juga mungkin di Pakistan atau di mana, dan menjalin kontak dengan beberapa orang, perwakilan unsur pemerintah, dan juga mengenal beberapa orang dari Taliban, kalau tidak salah seperti itu. Nah, terima kasih, Gus. Gus, yo, ini ada Mas Huda. Tadi kayak mau konfirmasi kitab. Mas Huda? Nah, belum ini. Belum open mic ini. Gus Firmansyah, mau menambahkan? Gus? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Nah, ini Ustadz Firmansyah ini. Dari Afrika untuk pinjam minta internet ya. Dari Kiai Rijal tentang jejak ulama Uzbekistan. Saya langsung ingat cerita salah satu Syekh Subakir. Ya, saya mundur dulu ke sebelum Syekh Subakir itu. Ketika, karena Syekh Subakir ini dia angkatannya sebelum Wali Songo yang pertama, yang Jamaluddin Akbar kalau tidak salah. Dari cerita yang saya dapat itu, Syekh Subakir ini memang ada yang mengatakan beliau itu berasal dari Tajikistan. Tapi yang paling masyur, karena jejak sejarah Syekh Subakir itu saya dapat ketika saya ke Isfahan. Memang ada istilahnya sanad-sanad yang bersambung ke Syekh Subakir. Karena yang saya Syekh Subakir ini yang saya dapat dalam sejarahnya itu asli dari Persia. Dan memang kita tahu mulai dari tataran Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Afghanistan itu semuanya itu masih disebut wilayah Khurasan. Khurasan ini besar, bukan hanya wilayah Afghanistan, Turkmenistan itu saja, tapi semua. Dari sini pengaruh. Jadi ketika Syekh apa dinasti Utsmani mengirimkan pendakwa Islam ke Indonesia karena sebab mungkin banyak yang terbutuhkan Syekh Subak Kiai Rizal. Ya. Halo. Putus-putus Ustaz. Halo, halo. Karena ada masalah koneksi kayaknya ya. Gih, kelihatannya kena koneksinya itu. Assalamualaikum, Stoyo. Waalaikumsalam. Sehat, Gih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ngapunten, itu kitabnya yang tulis tangan itu ya, yang tadi apa namanya, baca dulu. Sebentar, saya belum buka. Bentar. Ini kalau masih manuskrip ini, saya bukan anu ya, bukan apa filolog ya, jadi protol-protol bahasa ini. Protol-protol. Ini ya, tapi ya selamat asal alhamdulillah di nama Allah ini nabi nabi. Ini punya jaringan ini, Mas Uza. Boten, saya dapat itu. Saya dapat itu scan-scanan itu. Oke. Jadi apakah betul itu? Karena kalau saya lihat di situ itu ada. Ya, betul itu. Wasamaituhu bi bajatil ulumi fi syarhi fi bayani aqidatil usuli. Ya. Ini betul ini ya. Bisa disinau. Bisa dibaca disinau. Oke. Ini penjelasan tentang bismillah ini kan? Terus kemudian ismul khosan fil ardh. Terus kemudian ada lagi sebentar. Gila terus ini Mas Yuda. Wah, saya sekali ini. Ini dulu zaman alhamdulillah. Betul. Karena kitab ini yang dikaji di pesantren-pesantren kuno. Saya menduga mbah saya itu ngaji kitab ini kalau enggak di Siwalan Panji itu di pesantren Yai Zainuddin Mojosari Nganjuk. Oh. Okay. Mbah saya mondok di situ itu bareng dengan Kiai Fatah Hashim Tambak Beras dan juga Kiai Wahib Wahab, putranya Kiai Wahab Bas Buton niku nggih mondoknya di situ. Nggih. Kalau saya terangkat yang di halaman 12 itu kalau biasanya kalau di kampung itu kan ada syairnya itu amantu billahi wa malaikatihi itu di halaman 12 itu kayaknya itu mungkin itu halaman 12 mana nih scan scan ya sebentar oke sebentar bawah itu halaman 12 13 itu kan ada yang ditulis merah itu. Oh, itu ada pelafalan sambil dilakukan gitu di dalam jenengan. Oke, biasanya kalau di kampung saya itu dilafalkan dengan itu. Wa kutubihi wa rusulihi. Mungkin mbah-mbah saya dulu ngajinya begini, pakai kitab ini kelihatannya. Nah, itu biasanya dilafalkan ketika bulan Ramadan, ba'da tarawih. Kalau ini dilafalkan tiap subuh biasanya. Jadi kalau sebelum azan tiap subuh itu dilafalkan itu. Kalau yang ba'da tarawih itu biasanya sholawat yang sholallahu itu yang. Sholallahu. Kalau orang Jawa, orang kampung saya bilang salah lauk karena nggak bisa. Sholallahu. Kalau ya itu di mertua saya di Ponorogo itu nyebutnya sholallahu gitu kan. Sholallahu. Sholallahu. Iya. Walaupun syair-syair yang ada di dalamnya, teksnya itu disesuaikan dengan apa namanya pembelajaran, ada di sisi tauhid itu kan asik gitu kan, ada di sisi syarat wudhu ada berapa gitu kan, menarik. Kalau metode kuno kan sambil bersiir. Jee. Bab air atau bab apa bersiir. Jee, leras. Jadi ulama kita, ulama Nusantara itu khususnya yang ada di Jawa ya, tanpa merendahkan ulama dari kawasan lain. Dan karena masing-masing memiliki cita rasa sendiri di dalam mengungkapkan semacam apa? Ilmunya ya. Misalnya ulama kita itu di Jawa itu selain menguasai ilmu arut wal qawafi, maka mereka sanggup melafalkan dan menyusun syair Arab dengan cepat dan taktis. Mereka juga antara lain ini punya ilmu tembang. Ilmu arut itu kan ilmu tembang kan, versi Arab gitu kan. Ya, ini ilmu tembang ala Jawa. Makanya beberapa syair yang disusun oleh Kiai Bisri Mustafa, ya idola kita, idola saya itu Mbah Bisri Mustafa, itu adalah syair yang mudah dipahami, yang ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa, disusun dengan ritme-ritme tertentu, di mana ini antara lain dituliskan oleh Kiai Bisri Mustafa dalam dua wujud kitab tipis yang enak dihafalkan, judulnya Ngudi Sudiro, yang satunya judulnya Mitra Sejati. Seingat saya, Mitra Sejati ini dingaji oleh cicitnya Yai Bisri Mustafa, di mana cicit ini namanya Gus Nabih yang merupakan putra dari Yai Samton Mas Duki. Masya Allah, cerdas iki Masya Allah. Memang harus anu, harus ada turune sing melanjutkan itu. Betul nih kunci laras. Langgih nih. Oh. Nah ini bahas Uzbek ini keren ini, karena monggo. Yang terkenal ini kalau Uzbek ini kan di Indonesia ini hanya mbak-mbaknya aja. Kalau mbahnya, yai-yainya belum terkenal. Ya, tahu apa karena apa namanya Uzbek itu terlalu dekat dengan Turki atau bagaimana terus sehingga menjadi kurang diperhatikan, wallahu alam. Tapi kalau nggak salah dia juga punya PCINO ya di Uzbek itu ya. Apanya? Apanya? Punya kantor PCINO ya. Kalau di Uzbek kurang tahu. Biasanya PCINO itu berada di kawasan yang menjadi basis negara pendidikan di mana banyak kampusnya, di mana umat anak-anak muda Indonesia berdiaspora di sana. Atau di sebuah kawasan di mana orang Indonesia khususnya yang NU itu banyak bekerja di sana. Misalnya Hong Kong tidak ada kampusnya, tapi banyak pekerja Indonesia di sana, maka mereka PCINO. Di Taiwan, sebagian mahasiswa NU mendirikan PCINO Taiwan, ada balansernya, segala macam fatayatnya. Karena ternyata ada beberapa banyak anak-anak muda Indonesia yang menjadi dosen di kampus di Taiwan, maupun menjadi mahasiswa, dan sebagian jadi pekerja. Iya, betul. Iya betul. Jadi mungkin karena kecil Uzbek itu jadi mungkin ikut Rusia, ikut Eropa Utara, mungkin bisa jadi begitu. Iya, iya, iya. Cuman kalau dilihat di webnya memang dia punya yang FREU itu kan memang kayaknya meliputi Uzbek dan lain-lain kelihatannya begitu. Iya, iya, iya. Beberapa waktu lalu memang teman-teman itu ada yang mau ngajak ke situ, mau ziarah ke makamnya para aulia di sana, cuman karena habis itu kena gunung meletus di mana waktu itu, jadi pesawatnya nggak bisa ke sana. Oh. Akhirnya paling batal. Ya, waktu itu berarti kejadian 2000 berapa ya? 2014 mungkin. Iya, yang gunung di Skandinavia itu yang meletus itu yang mengganggu penerbangan itu paling ya. Betul, betul. Itu makanya. Atau gunung gunung apa itu gue kocok tulisannya itu gunung api tulisannya tulisan kecambah itu. Kita kayaknya mau menambahkan, monggo Mas Her, apa monggo Gus. Saya boleh menambahkan Ustaz. Silakan. Kalau setahu saya itu Uzbekistan itu dia masih masuk wilayah Persia. Kalau dari guru sastra saya yang memang mengajar bahasa Persia ke saya, Uzbek mulai yang sekitaran Laut Kaspia itu termasuk Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan itu mengalami Turkisasi. Tapi asli etnisnya itu masih keturunan dari Fars, tapi Farsnya sudah Farsi lama. Dia dari zaman jadi etnisnya bukan bahasanya, karena bahasanya sudah mengalami Turkisasi ketika penaklukan dari dinasti Turki pada saat itu. Dengan migrasi juga dari pendakwa Turki. Dan kalau kita lihat di Samarkand itu dan Tirmis, kampung halamannya dari Imam Tirmizi dengan Imam Bukhari, itu semuanya rasnya Parsi. Parsi ya. Sama seperti Tajikistan. Iya, sama seperti Tajikistan. Tajikistan itu yang itu Tajikistan itu bahasanya bahasa Persia karena memang migrasi Turki, suku Turuk dengan migrasi itu tidak sampai ke sana. Bahkan lahja cuma tulisannya itu khatnya Rusi karena memang pengaruh dari Rusia ketika terutama Uni Soviet yang dulu menjajah Tajikistan pada saat itu. Tapi etnisnya Taji, tapi kalau kita mau tarik ke nenek istilah nenek moyang itu semuanya ketemunya di Persia. Seperti itu. Ini aja tambahan saja. Siap, ini makasih informasi. Jadi orang-orang yang penduduk Tajikistan itu sebagian beretnis Tajik, sebagian Persia gitu ya. Jadi Tajik itu dia sudah cabang dari Persia. Jadi Persia ini banyak menurunkan suku-suku yang ada ketika Persia menaklukkan. Jadi ketika dinasti Achaemenid sebelum Islam itu menguasai dulu masih Persia. Itu Persia itu dia banyak menurunkan suku-suku, terutama yang dari Azeri, Kurdis, Turkman itu kan Turkman suku Turkman ada dua, ada Turkman Humat, ada Kudat. Dari Kudat ini yang masuk di Iran. Kalau yang Turuk Humat itu masuk ke Cina. Kalau ya Tajik itu juga masuk, Tajik dengan Uzbek itu dia masuk ras etnis Persia tapi sudah mengalami Turkisasi. Siap, siap. Saya ada tambahan barangkali ya Irijal. Monggo, Mas. Oh, iya. Mas Irman, ayo. Ngapunten nih baru bisa gabung, tapi menarik tadi dari Mas Firman saya tadi. Kalau dilihat dari apa namanya suku itu wilayah di Asia Tengah itu ya bisa dibilang tidak bisa kita kita buat satu warna begitu karena dampak dari ribuan tahun jalur sutra begitu dulu. Terus kita tarik bahwasanya suku Turki itu dia bukan bermigrasi dari Turki yang sekarang ke Uzbek atau ke Tajik, salah. Justru suku Turki itu berasal dari daerah dekat di Mongol, di daerah Mongolia. Mereka satu rumpun dengan Mongolia. Jadi dengan Mongolia itu suku Turki atau Turkic family itu dia menyebutnya itu apa ya? Jadi mereka masih menganggap Mongolia itu sebagian besarnya itu masih family mereka. Sebagian Mongolia mereka mengasosiasikan diri ke Manchuria, tapi sebagian besar orang Mongolia itu masuk ke family Turkish family. Nah, Turkish family itu mereka bermigrasi itu pelan-pelan ke arah selatan dan barat, kemudian menyebar. Nah, itu sampai sekarang itu jejaknya bisa dilihat dari Turkmenistan Timur atau Uyghur, biasa kita sebut Uyghur atau Xinjiang, itu familinya masih Turkish. Itu bahasanya juga masih mirip bahasa Turki, cuman dia penulisannya mirip pegon Jawa sampai sekarang. Jadi masih sampai sekarang masih bahasa mereka. Jadi orang Turkistan Timur ini atau orang East Turkistan atau Uyghur ini mereka masih berbahasa Turki. Terus kemudian ke wilayah baratnya, di wilayah Kyrgyzstan itu ada Alaska Turkish. apa? Kirgistan. Bahasa kita Kirgistan gitu ya, Inge. Tapi mereka menyebut diri Kirgizistan. Kirgizistan. Nah, itu mereka bahasanya itu lebih ke Turkish, tapi Kirgizistan ini ada family Turkish yang lebih dekat dengan Turkish yang modern, itu namanya Alaska Turkish. Nah, ini yang apa namanya? Sisa-sisa Ottoman itu salah satunya di situ, tapi mereka juga kuno juga ada di situ. Kemudian Tajikistan memang benar, Tajikistan itu lebih ke secara umum lebih ke Persia, bahasanya juga warnanya walaupun bahasa Tajik itu ada sendiri, tapi bahasa Tajik itu lebih ke bahasa bahasa Persia. Kawan saya di sini ada Tajik. Terus kalau Uzbek itu saya nggak tahu ya, profesor siapa yang tadi berpendapat, tapi Uzbek itu sebenarnya itu Turkish family dari apa? Uzbeknya sendiri itu Turkish, tapi mungkin ada ya. Jadi di wilayah-wilayah tertentu itu yang masih kayak Persia. Jadi sisa-sisa Persia. Memang karena di situ kan blending antara Safavid dulu yang berkuasa juga Ottoman. Jadi sampai sekarang itu orang-orang desanya itu kalau berbahasa ya bahasanya mirip Turki, bukan mirip Persia. Berbeda dengan yang di Turkmenistan. Kalau di Turkmenistan itu mereka bahasanya mirip Persia. Jadi memang tata bahasanya juga tata bahasa Persia. Apakah suku bangsanya itu masuk Turkish? Saya nggak tahu maksudnya kajian profesor tadi itu validasinya dari profesor lokal sana atau tidak. Tapi kalau orang lokalnya Uzbek itu menyebut diri Turkish family. Jadi dari apa namanya suku bangsa Turki begitu sampai sekarang begitu. Saya itu tanya ke maksudnya Turki-Turki itu yang Turki seperti ya Utsmani kayak gitu-gitu itu satu rumpun ras dengan mereka gitu ya. Lebih ke ini ya apa ke rumpun bukan ke politik tapi rumpun kayak kita itu rumpunnya adalah rumpun Melayu bangsa ya. Bangsa. Kita nggih suku bangsa. Nah, itu mulai saya dari menambahkan Ustaz. Uzbekistan itu mereka juga termasuk di situ, kemudian Kazakhstan itu masuk Turkish family, bahasanya juga sama dengan mereka sampai di wilayah selatannya Rusia seperti di Bashkurdistan itu kawan saya Bashkurdistan berbahasa ya bahasanya bahasa Turkish sampai sekarang Turki modern juga mirip. Nah, termasuk juga tadi Uzbekistan itu bahasa lokalnya itu mirip dengan bahasa Turki alih-alih ke bahasa Persia. Gitu. Monggo dilanjut. Siap, siap. Informasi baru ini. Gus Firman, monggo. Oke, saya enak nih. Enak diskusinya nih, Ustaz. Aduh. Ya. Saya mau apa ya? Tidak dikatakan membantah juga karena saya nggak apa saya juga masih apa namanya menggali sejarah juga karena memang perdebatan ini juga pernah terjadi. Jadi Ustaz, kita harus bedakan Turkman dengan Turkish. Bagi orang Iran terutama yang sudah kan Iran itu kalau kita itu mau melihat sejarah kita harus lihat usulnya. Jadi usul pertama yang hidup di sekitaran Laut Kaspia itu pertama kali itu Persia. Itu yang pertama. Persia itu membagi cabang suku-suku, mulai dari Kurdis, Azeri dengan lain-lain. Kalau kita berbicara masalah Turkman, otomatis kita harus merujuk seperti yang tadi jenengan Ahi Muhammad itu pasti melihat dari sudut pandang Oguz Khan. Karena Oguz Khan memang yang saya pernah baca itu memang asal muasalnya dari suku Khan yang memang dinisbatkan ke Mongol. Yang ya saya pernah baca itu hanya saja itu yang saya sudah sebutkan tadi di suku Turkman itu ada dua, ada Turkman Iran, ada juga Turkman di yang memang dinisbatkan ke Oguz Khan yang memang cikal bakalnya dari Kirgistan dengan lain-lain. Jadi istilahnya dari Turkistan lah. Adapun Turki yang dari itu yang sekarang ini Turki ini itu bagi orang Iran itu sebenarnya bagian dari Persia, tapi orang Persia itu bilangnya mereka ini orang istilahnya orang apa lah ya, orang Persia gunung lah. Karena memang dataran-dataran Turki itu memang dulu waktu masih zaman Achaemenid itu mereka itu gunung istilahnya. pebukitan lah, istilahnya orang-orang. Hanya saja karena sudah lain, jadi mungkin dialeknya lain, lebih ke Azeri, bahasanya dekat dengan Azeri, jadi mungkin mereka tidak mau dikatakan bagian dari Persia. Jadi mereka memisahkan diri dari Persia. Itu menurut buku Philip Akahiti. Ada salah satu buku Pak Philip Akahiti yang memang ditulis mengenai tentang sejarah Arab. Karena memang kalau dilihat dari sanad itu yang tua itu cuma Persia dengan Arab. Itu memang satu nasab, apa namanya, dari satu nasab yang memang langsung dari Nabi. Itu yang kalau dari saya. Ayo, ada yang lain? Monggo, saya tanggapi dulu. Jadi, saya nggak tahu Philip Akahiti. Saya bukan orang buku, maksudnya bukan orang yang akademis di bidang apa namanya suku ya. Tapi saya memetakannya itu beda suku bangsa, kemudian afiliasi politik itu tentu kita bedakan. Nah, yang paling mudah itu saat ini itu kita track record-nya itu menjaganya itu adalah bahasa memang. Jadi sisa-sisa peradaban itu track-nya itu bahasa. Saya tidak mendebat masalah apakah Arab ataukah Persia saja yang tertulis. Saya tidak. Maksudnya itu debatable ya. Maksudnya suku yang ada itu juga ada di Hindu apa namanya benua, anak benua Hindu. Hindustan ataukah di Mesir, misalkan peradaban kuno Mesir, itu kan mereka tidak mau diasosiasikan dengan Arab. Tinggal kita melihatnya dari mana. Tapi ya, betul itu. Turkish family itu yang saya tadi itu memang di Ouskan itu, di Hanit yang lama itu sampai pada Romania. Di Romania itu bisa kita lihat, itu masih ada. Jadi yang dipahlawankan mereka itu adalah orang Turki kuno yang mereka berjalan dari itu sebelum ini ya, sebelum Timur Leng dan kawan-kawan Timur Leng kan baru di 12, abad 12-an. Nah, kalau yang ini itu masih jauh dulu, bahkan sebelum Masehi. Itu mereka sampai di mendarat di Eropa. Ini yang jarang sebelum Masehi. Ya. Itu sebelum, nah itu Ouskan itu mereka merangsek dari, kalau sekarang berarti dari wilayah mungkin Mongolia hingga Romania. Nah, itu bisa kita gambarkan itu. Bukan Romania ya, Hungaria, mohon maaf, Hungaria. Hungaria itu sampai sekarang bahasanya itu masih ada. Jadi beberapa bahasa itu yang menggunakan bahasa Turki. Dan orang Turki sendiri melihat Hungaria itu, mereka sebutnya Zirwasistan, seingat saya. Itu mereka masih ada yang kayak suku tinggalannya yang lama sebelum Masehi itu mereka anggap sebagai family. Nah, itu sampai sekarang masih berlanjut. Sampai sekarang orang-orang Turki yang nasionalis Turki yang tulen gitu, mereka masih menganggap itu. Nah, kalau debatable apakah Kaspia itu memang semuanya itu wilayahnya teritorialnya Persia, itu debatable benar-benar. Tapi kalau kita melihat dari suku bangsa dan tinggalannya, misalkan sampai sekarang melacaknya dari bahasa, itu apakah masuk rumpun bahasa Turkish atau rumpun bahasa Persia, nah itu yang tadi saya sebutkan. Adapun yang tadi disebut Turki Gunung dan sebagainya, itu merujuk kayaknya di literatur modern itu, Gus Firman. Jadi memang sampai sekarang wilayah di wilayah yang sisa Turki Utsmani itu sebagian kan memang masuk wilayah Persia sebelum Iran ya. Itu kan sudah masuk, dicaplok oleh mereka. Seperti misalkan Azerbaijan, itu walaupun bahasanya Turkish, tapi mereka lebih afiliasi politiknya ke Persia. Sejak lama memang seperti itu. Terus mereka berbeda. Mereka berbeda dengan suku Kurdi, mereka berbeda dengan... jadi Azerbaijan atau Azeri ini berbeda. Kemudian yang dikatakan Turki Gunung tadi itu bisa jadi itu wilayah kayak Turkmenistan, wilayah yang campuran antara Kurdi dengan Azeri yang ada yang inilah yang akhir-akhir ini kemarin itu sempat dihajar sama ISIS itu wilayah yang agamanya berbeda itu barangkali Yai Rijal ingat apa itu apa? Nama agamanya itu ya yang menyembah ini loh Merak itu loh simbolnya Merak. Merak simbolnya Merak burung merah. Apa ya? Gak tahu saya. Agama apa itu? Itu ada agama kuno di situ. Itu masuknya rumpun Turki Kurdi, campuran Turki Kurdi. Nah itu sebentar saya ingat dulu namanya. Nah itu ada suku semacam kayak klaster-klaster Kurdi sama Turki yang lama di situ. Masih hidup di situ sampai sekarang. Memang mereka tinggalnya di wilayah pegunungan. Ya itu menarik. Jadi tapi kalau dari segi bahasa saya membahasnya misalkan okelah kita mungkin afiliasi politik batas-batas itu sangat fluid dan tinggal kita frame time-nya saja kita sepakati di mana begitu. Tapi kalau dari segi bahasa hingga sekarang itu Tajikistan itu tetap rumpun bahasanya ikut ke Persia. Kalau Uzbek itu rumpun bahasanya secara umum baik bahasa nasional, bahasa lokal itu sebagian besar rumpunnya ke Turki. Itu dari situ. Apakah mereka mengasosiasikan diri dengan Persia? Terus terang saya nggak tahu. Tapi kalau yang secara umum kawan saya yang Uzbek itu mereka lebih ke kayak ke Turkish family gitu. Oke. Apa mungkin anu ya? Kalau memang secara genetik mereka ini adalah masuk dalam ras apa? Turkish atau Kaukasoid atau apa seperti itu. Tetapi karena memang tumpukan peradaban dari Persia yang selama itu masuk melalui peradaban Islam yang membuat kebudayaan mereka itu mengikuti corak Persia semacam itu. Apa seperti itu? Ya kayak di Mesir itu kan, karena tumbukan dari peradaban Islam yang ada di Mesir sehingga orang-orang Koptik pun itu seringkali mungkin beberapa di antara mengidentikan diri dengan peradaban Islam dibandingkan dengan sesuatu yang secara genetik mereka itu Koptik. Mungkin seperti itu ya. Atau gimana? Uzbek itu secara wajah gini Ustaz. Nah, ini nih masuk. Ya Ustaz. Saya membandingkan ketika jadi begini. Ya memang kalau untuk pengaruh bahasa ini itu tergantung dari penyebaran. Mengapa saya mengatakan bahwasannya Uzbekistan itu memang secara ofisial memang memakai bahasa lebih cenderung etnisnya Turuk. Saya mengatakan itu Uzbekistan, kasus Uzbekistan, Turkmenistan dengan Azer itu sama seperti Azeri dengan Azeri. Begitupun juga ketika dinasti Arab menguasai bahasa Persia, itu Arabisasi besar-besaran dilakukan. Bahkan dari kalangan penyair itu seperti Sa'adi, Hafez itu melakukan tagyir istilahnya. Jadi khat Persia itu yang hurufnya paku itu diganti jadi Arab. Tapi walaupun memang secara pronunciation, secara lahja itu tetap mempertahankan Persia. Walaupun memang masdar-masdar, kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab itu digunakan dalam bahasa Persia, begitupun sebaliknya. Dan memang setiap kerajaan-kerajaan ini kita bicara sebelum era Islam ya datang, dinasti Persia itu menguasai sebagian bahkan sampai jazirah Pakistan itu dikuasai, bahkan untuk wilayah ke atas ke Tajikistan itu juga dikuasai, itu masih wilayah Khurasan. Bahkan Khurasan, kalau kita melihat peta Khurasan itu, Tajik itu masih kena bahkan dengan sebagian Uzbekistan. Kenapa saya katakan bahwasannya itu dia secara walaupun memang pengaruhnya masih kena Turkisasi karena walaupun etnisnya itu sudah campuran silang lah, pernikahan silang mungkin. Saya mungkin wallahu alam apakah ini sama lah kasusnya dengan Pakistan. Pakistan itu bahasa Urdu itu campuran Persia dengan Hindi. Jika seandainya teman dari berbahasa Urdu itu sama sih bisa paham. Karena kenapa? Sebagian kalimat itu bahasa Persia mereka gunakan. Dan ketika saya merujuk ke ahli-ahli Urdu, mereka mengakui bahwa sebagian etnis di Pakistan itu masih ada darah Persia, walaupun mungkin sudah campuran perkawinan silang antara Hindi dengan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja, Ustaz. Ya, makasih. Dari segi bahasa ini ya, Mas ya. Barangkali ini saya bukan ahli bahasa tapi saya sangat penyuka bahasa. Jadi ketika kita mengatakan apakah Persia itu mirip dengan Urdu, karena banyak bahas, banyak kata yang diserap oleh Urdu atau oleh India, itu tidak menjadikan bahasa Urdu itu cabang dari bahasa Persia. Tidak bisa langsung, kan? Jadi karena serapan kata. Tapi yang kita tengok adalah dari segi gramatika. Jadi gramatika itulah yang merupakan tulang punggung dari bahasa. Kemudian kita bisa tengok dari situ, bahwasanya itu percabangannya ke situ. Ambil contoh misalkan, jika saya mengatakan bahasa Turki itu lebih dekat ke bahasa Jepang dan bahasa Korea, akan pasti kita akan bingung, loh kok bisa begitu, ya kan? Nah padahal mereka jauh, mereka juga kelihatannya nggak ada keterkaitan, tapi itu faktanya. Jadi bahasa Turki itu lebih dekat secara gramatika kepada bahasa Jepang dan bahasa Korea. Nah, ini menjadikan, alhamdulillah, syukurnya adalah di masa modern, bahkan di akhir Utsmani, itu mereka menjalin hubungan dengan orang Jepang dengan gampang. Nah, itu satu contoh. Karena bahasanya mereka mudah. Orang Jepang yang tinggal di Turki, 3 bulan mereka sudah bisa berbahasa Turki karena gramatikanya sangat-sangat tidak beda. Nah, ini satu mungkin ya, saya nggak bisa berspekulasi karena nggak ada penelitian ke arah sana, tapi bisa jadi rumpunnya sama, loh kok jauh sampai ke Turki, karena kembali lagi ke Oğuz Türk tadi. Kemudian kita tengok lagi, bangsa Turki itu tidak hanya tinggal di situ, di daerah kota yang terdingin sedunia, namanya Yakuts, itu ada di wilayah yang dekat dengan wilayah Alaska, masih tanahnya itu tanah Rusia, itu ada kota kecil yang di pelosok sana itu bahasanya bahasa Turki itu di sana. Misalkan ambil contoh. Nah, gramatika bahasa Turki itu sangat jauh dengan Persia. Plus, orang Turki itu tidak mungkin, lihat saja, orang Turki itu nggak akan mudah untuk ditaklukkan bahasanya. Itu hampir, sampai sekarang pun orang Turki itu akan sangat-sangat bangga dengan bahasanya. Ini satu, mungkin bukan fenomena, tapi satu karakteristik dari orang Turki itu, mereka tidak mau ditaklukkan dari segi budaya mereka itu. Mereka sangat-sangat memegang budaya mereka. Jadi saya juga melihat orang Persia pun mirip seperti itu. Orang-orang Persia itu, walaupun orang Tajik itu okay, rumpunya Persia, tapi mereka dikangkangi oleh USSR lama, itu walaupun mereka berbahasa Rusia sampai sekarang generasinya, tapi mereka tidak akan merubah gramatikanya ke arah bahasa Rusia. Jadi ini adalah beberapa hal. Satu tadi itu yang kayak framework tadi, bahasa atau tulang punggungnya bahasa gramatika. Sebagai penyuka bahasa saya baru menemukan itu. Jadi orang Korea dan Jepang itu gramatikanya malah mirip ke Turki, dan saya lihat memang loh Yakut yang jauhnya sejauh itu bahasanya bahasa Turki. Bisa jadi orang Eskimo itu secara genetika itu lebih dekat juga ke Turki, karena memang karena Selat Bering yang dulu sempat sambung dengan Rusia, antara Alaska dengan Rusia. Nah itu beberapa hal. Jadi bangsa Turki itu bangsa kuno yang okay, mungkin barangkali nggak tersebutkan dalam Al-Quran, tapi dalam hadis sudah disebutkan, dan karakteristik mereka memang sekeras itu. Tapi ya alhamdulillah Allah memberikan kekerasan mereka itu untuk menjaga perbatasan-perbatasan sehingga bangsa Rum itu menjadi tertaklukkan. Saya balikkan ke Uzbekistan lagi. Sebenarnya saya tertarik tadi itu menyimak dengan dalam karena ini secara kultur itu Uzbekistan sangat dekat dengan Indonesia. Memang itu tidak bisa dipungkiri. Sampai sekarang pun orang-orang Uzbek walaupun sudah dijajah dengan Rusia yang sekian tahu, itu mereka itu masih menjaga kultur di desa itu mirip dengan di Indonesia. Orangnya ya biasa, berpakaiannya tidak, mohon maaf ya, tidak menutup aurat yang lazimnya, yang biasa seperti anak pondok, tapi ya kayak ibu bapak saya di desa begitu, mereka orang kultur, tapi mereka Islamnya dijaga. Mereka tetap sholat, mereka tetap ya puasa, ya seperti orang-orang desa di Indonesia pada umumnya. Dan itu kulturnya itu tidak sama dengan Persia, maksudnya Persia yang sekarang ya, yang Iran. Tapi ya tentu saya tahu bahwasanya Persia Iran ini, Syiah ini, itu kan baru. Kalau kita lihat itu kan bukan, maksudnya sejak lama kan Ahlussunnah Wal Jamaah sudah di sana lama, baru aja kan afiliasi politik ini bergabung dengan ideologi yang menjadi sedemikian. Orang mengira bahwasanya ketika membicarakan Persia akhirnya membicarakan Syiah, padahal kan tidak sedemikian juga. Tapi yeah, kultur yang saya maksudkan di Uzbek itu kayak kultur ibadah, kayak fikih dan sebagainya, kemudian tarekat itu ya sampai sekarang masih mirip sama kayak di Indonesia, tapi dengan Hanafi, dengan mazhab Hanafi. Monggo dilanjut. Assalamualaikum, Novasang. Waalaikumsalam. Novasang, penjenengan kan stay di Jepang ya. Kalau ya, menurut penjenengan, bangsa Turki di Jepang itu seperti apa? Kalau nggak salah di Tokyo itu ada Masjid Cami ya, yang bagus sekali, itu hasil karya orang Turki. Itu ceritanya bagaimana, Novasang? Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova, kebetulan tinggal di sini sejak dari 2004 di Jepang, di kota Tokyo. Bagi orang Jepang ya, kebetulan juga karena memang mereka sudah menjalin hubungan kerjasama yang cukup baik dari sejak zaman Meiji. Jadi ketika pembangunan Masjid Tokyo itu sendiri juga tidak mengalami hambatan. Yang mana asal-muasal dari masjid itu sendiri itu terjadi ketika masjid itu dibangun untuk suku Tartar yang mereka itu melarikan diri ke Tokyo, ke Jepang waktu itu ketika terjadi pergolakan di daerah seputar dekat Rusia waktu itu ya. Dan masjidnya ini sendiri juga pure totally itu desain, kemudian juga untuk bahan-bahannya itu didatangkan dari Turki itu sendiri, dan juga mereka mendesain masjid ini bersama dengan Masjid Sultan Ahmed di Istanbul sendiri. Oh ya, masjidnya bagus sekali itu, karena arsitekturnya juga seperti yang di Hagia Sophia kalau tidak salah. Kalau dari luar itu tampaknya seperti itu. Walaupun tahu perjalanan kereta mungkin agak jauh ya kalau ke masjid itu. Ya, ke sana itu dari kota dari Harajuku kalau jarak kaki itu sekitar 30 menit ya. Kalau naik kereta itu dari Shinjuku itu sekitar 10 menit. Jadi tidak begitu terlalu jauh ya. Dan kebetulan juga sekarang kan masjidnya itu juga diambil alih sepenuhnya oleh community Turkish Muslim yang di sini. Jadi untuk pembelajaran bahasa Arab ataupun juga agama itu pun juga based on dari pelajaran yang agama Islam yang dari Turki sendiri. Dan juga mereka juga punya kayak culture center untuk history untuk di Turki sendiri, Mas Elda. Yai, saya boleh menyambung ke situ tadi, Yai. Kebetulan saya pernah ke masjidnya yang di Jepang itu, alhamdulillah. Lanjut, ayo terus lanjut. Ini banyak info bahan menarik. Dengan ini saya, Yai, ketemu dengan Shigeru Shimoyama yang merupakan kepalanya di situ dari orang Jepang, dan juga ya, ketemu muftinya. Ya, beliau mu'alaf itu Shigeru Shimoyama. Kemudian saya ketemu dengan muftinya yang orang Turki. Saya ngobrol dengan beliau. Ini nyambung sama ini ya, programnya orang Turki di bagian, jadi kayak Kementerian Agamanya orang Indonesia itu. Nah itu, alhamdulillah di Turki itu mereka mengirimkan ke internasional. Jadi programnya Kementerian Agama itu selain fokus ke nasional, mereka juga fokus ke ekspansi karena mungkin bawaannya adalah Uthmani ya, ininya apa namanya, karakternya itu di Kementerian Agamanya itu selalu menyebarkan misi internasional, salah satunya adalah jadi imam-imam yang ada di, termasuk yang di Islamic Center yang di Shinjuku itu adalah kiriman dari Menteri Agamanya Turki. Jadi saya bisa, ini valid karena di kampus kami dulu, karena kampus itu sangat jauh dengan Islam ya, ini beda dengan Indonesia. Jadi walaupun mereka dakwah keluar sebaik itu, tapi keislaman dalam kampus itu hanya baru. Nah, maksudnya elemen Islam di dalam kampus itu baru masuk di zaman-zaman Erdogan ini, baru mulai masuk. Nah itu mereka juga mulai mengirim kayak kayak misi-misi ke kampus untuk mengajarkan basic-basic Islam kepada adik-adik mahasiswa. Nah karena yang ikut jarang, gitu, saya ikut nimbrung dengan beliau. Nah kebetulan yang beliau yang diminta untuk ke kampus kami itu setelah tugas satu tahun di situ, beliau ditugaskan menjadi imam di Australia. Jadi memang di memang mereka punya misi untuk internasional mengirimkan untuk dakwah di wilayah-wilayah yang relevan dengan apa namanya baik politiknya Turki juga dengan dakwah yang sudah pernah terbangun di masa lampau. Tadi benar memang disebutkan sudah sejak zaman Meiji dulu. Memang nah itulah jadi saya dulu nggak pernah kepikir bahwasanya dari bahasa pun Jepang itu dekat dengan Turki. Saya nggak tahu Allah alam bisa ininya bagaimana. Jadi mereka ketika bertemu pun saling memahami, belajar bahasa pun orang Turki belajar bahasa Jepang itu mudah, orang Jepang belajar bahasa Turki itu juga sedemikian, begitu ya? Ya, misalnya bisa dicontohkan itu Mbak Nova atau Mas Herman tentang kedekatan bahasa Turki dengan bahasa Jepang ini, misalnya dalam kosakata apa kayak gitu kan? Tadi di makalah saya itu kan ada semacam unsur kedekatan. Beberapa istilah yang ada di Champa yang saya sebut sebagai daerah penghubung antara peradaban Uzbekistan dengan peradaban Nusantara, Pak Agus Sunyoto misalnya menengarai penggunaan istilah tuah, tulah, atau beberapa istilah yang ada awalnya tu, lantas kemudian kakak memanggil saudara kandung yang lebih kecil itu dibanding dengan istilah adi dan seterusnya. Itu kata Pak Agus Sunyoto itu merupakan kedekatan emosional antara orang Jawa dengan orang Champa. Lah maksud saya adakah semacam contoh yang tadi kata Mbak Nova dan juga Mas Herman antara beberapa mungkin kesamaan istilah dan persamaan pelafalan atau apa yang bisa dicontohkan kayak gitu? Ya, kalau untuk masalah boleh silakan. Silakan, Mbak. Silakan, Mbak. Oh ya, oke, maaf. Ya, kalau untuk dari segi bahasa ya, kebetulan aku juga mencoba untuk mempelajari bahasa Turki sendiri secara otodidak. Nah, untuk bahasa sendiri itu untuk penyusunan pola kalimat itu sendiri atau struktur bahasanya itu sama. Jadi mereka itu juga misalnya saya misalnya kayak apa ya aku contohnya ya aku lupa bentuknya itu kayak kita mempelajari bahasa Inggris kan itu agak berbeda ya di mana itu subjek itu berada misalnya SPOK atau SKOP gitu kan ya. Nah sementara untuk bahasa Turki dan bahasa Jepang itu sendiri sama dan juga untuk huruf yang dipakai itu juga semuanya itu hurufnya dibacanya itu untuk huruf hidup gitu loh makanya menggampangkan sekali mereka untuk belajar bahasa itu satu sama lain. Nah dari kedekatan emosional ini sebenarnya balik lagi kepada sejarah Utsmaniyah yang mana waktu itu Sultan Abdul Hamid memberikan penghargaan khusus kepada kekaisaran Jepang yang waktu itu si Sultan Abdul Hamid ini melalui sebuah kapal yang waktu itu kalau dinakodai kalau tidak salah itu oleh Osman Pasha berjumlah sekitar 500 lebih penumpangnya itu dikirim ke Jepang dan mereka itu sempat tinggal di Jepang selama 3 bulan. Nah, ketika mereka kembali ke Turki, mereka mengalami musibah di daerah Wakayama dan kapal ini tenggelam, pecah di tengah laut dan tenggelam. Nah, masyarakatnya yang melihat musibah kapal ini yang di Wakayama itu datang berbondong-bondong untuk menyelamatkan para kru ini dan sekarang bahkan sekarang pun juga ada monumennya untuk memperingati hubungan baik antara Turki dan Jepang yang ada di Wakayama. Itu sendiri dan juga ketika terjadi revolusi di Rusia waktu itu ya itu suku Tartar dan beberapa suku Turk itu sempat melarikan diri ke Jepang dan diterima dengan baik oleh masyarakat Jepang waktu itu dan mereka pun juga diberikan lahan yang saat ini berada di daerah Yoyogi Uehara yang sekarang berdiri Masjid Tokyo Chami. Dan sampai sekarang pun juga dari segi pemberian visa dan segala macamnya itu juga diberi kemudahan kepada bangsa Turki. Begitu, Mas Riza. Oh, jadi menarik sekali ya. Karena tidak ada huruf mati itu akhirnya di Jepang nggak mengenal komputer ya akhirnya ya. Eh? Maksudnya gimana sih? Karena bahasanya kan tidak ada mengenal huruf mati, makanya orang Jepang nggak kenal komputer. Orang sana taunya komputer. Ya, komputer. Ya. Itu maksudnya toh. Ya. Jadi semua hurufnya itu dibaca semuanya. Jadi kayak tabe masuk tulisannya, ya itu juga dibacanya juga tabe masuk gitu. Itu sama saja. Tapi kok halo. Tapi kok anu ya? Kalau tadi komputer dibaca komputer. Tapi kok Doraemon tetap Doraemon, kok gak Doraemona atau gimana ya? Karena huruf N itu sebenarnya juga ada. Jadi itu dibacanya itu bukan N tapi U. N dan G. Doraemon. Doraemon. Iya. Doraemon. Doraemon. Kalau orang Makassar sih itu lebih dekat kepada budaya Itali yang lebih yang ada sidahnya itu. Rappaccini, apalagi itu kan kayak cappuccino. Itu ada daerah apa? Rappaccini atau mana itu? Makassar itu kan lebih dekat dengan Itali saja. Lanjut. Ayo, Mas Rizal, aku mau share tentang pengalaman aku ketika jalan travel ke Uzbekistan. Lanjut. Iya, jadi aku Mbak Nova ini pernah ke Uzbekistan nih. Iya, aku di tahun 2018 itu pertama kali melakukan perjalanan sendiri dari Jepang ke Uzbekistan ya. Yang mana waktu itu aku cuma karena emang ada ketertarikan tentang historical Central Asia dan Utsmaniyah waktu itu. Jadi aku memutuskan untuk mengunjungi beberapa masjid yang cukup terkenal sekaligus juga mau mengunjungi makam Imam Bukhari yang ada di Bukhara waktu itu. Nah, ketika pertama kali ke sana udah jalannya sendiri dan perempuan tapi dengan itikad bismillahirrahmanirrahim waktu itu, alhamdulillah balik ke Jepang selama 10 hari itu berjalan lancar. Nah, ketika aku bertemu di sana itu aku mengalami sendiri jadi ya bangsa mereka ini benar-benar sangat hormat banget terhadap orang Indonesia. Yang mana ketika saya bilang saya dari Indonesia, mereka bilang, oh presidennya Soekarno ya. Itu yang mereka ucapkan waktu itu ketika saya datang ke Samarkand dan juga sempat di Bukhara waktu itu. Dan sempat juga beberapa dari super taksinya itu dengan tidak sungkan-sungkan itu mengajak berkomunikasi. Mereka bilang kalau makam Imam Bukhari ini adalah dibantu dipertemukan oleh Presiden Soekarno. Karena memang sejarahnya kan memang ketika Presiden Soekarno mau minta diajak untuk bekerja sama dengan Uni Soviet waktu itu kan memberikan isyarat untuk mencari makam Imam Bukhari waktu itu ya. Dan ketika saya juga sampai untuk ke masjid itu sendiri pun juga sayang sekali waktu itu tidak bertemu dengan penjaga masjidnya. Yang mana kalau kata masyarakat setempat waktu itu ya, penjaga yang jual souvenir di situ mereka bilang kalau ada rombongan dari Indonesia itu dan ada kebetulan penjaga makamnya di sana itu kita bisa langsung mendekati makam Imam Bukhari itu sendiri. Jadi tidak berdoa atau tidak di atas tapi langsung ke bawahnya itu sendiri. Itu bentuk penghormatan lain dari bangsa Uzbekistan ini sendiri. Mas Rita. Siap. Tadi presiden juga harum namanya di luar negeri ya. Ya, tadi sudah saya jelaskan juga di awal Mbak Nova. Sama persis sebagai pengalaman jenengan bagaimana penghormatan masyarakat sana terhadap orang Indonesia. Jadi dulu itu ada nama teman saya di Facebook namanya Mas Dodi atau siapa saya lupa. Ya pernah cerita kayak gitu. Karena Mas Dodi ini jadi koki di KBRI di Tashkent ya. Maka kemudian dia beberapa kali ke makam Imam Bukhari ya dihormati seperti itu. Sama dengan Mbak yang sampai masuk ke makam bawah tanah dan seterusnya. Itu istimewa sekali. Yai mau okay, menambahkan terkait Jepang, Turki tadi ya, di bagian bahasa. Itu kedekatan bahasa Jampa dengan Jawa tadi yang Panjenengan sebutkan itu. Nah, kalau yang Turki Jepang itu ke gramatika. Jadi ke kayak dalam bahasa Arab kita kenal ada jumlah fi'liyah, ada yang seperti bahasa Indonesia biasa kan begitu kan ada gitu. Tapi dalam bahasa Turki itu persis penggunaannya itu kalimat-kalimatnya secara gramatika, penempatan subjek kata kerja dulu kemudian subjek objek, kemudian baru kata kerja, itu juga sama. Misalkan, saya pergi ke sekolah, gitu. Kalau dalam bahasa Turki itu, ben, okul, kasih A, Ocula, Gideorum. Ya. Saya sekolah ke pergi saya. Jadi kalimatnya kalau di bahasa Indonesia kan jadi seperti itu. Persis seperti bahasa Jepang. Bahasa Jepang itu bahasa sekolah itu apa itu Mbak Nova? Kalau boleh ini dikasihinnya. Sekolah itu gakko. Gakko ya? Ya. Nah berarti watashi wa gakko. Terus ada apa? Baru ikimas. Iya, gakko wa ikimas. Gakko wa ikimas. Ya. Nah, watashi wa gakko wa ikimas. Sama persis dengan ben okula gidiorum. Ben okula gidiorum. Persis. Itu jadi bahasa seperti Jepang itu. Yang mana? Yang terakhir ya, Mas Herman ya? Yang tengah, Goku. Yang tengah. Goku itu loh tadi. Gakko ya? Gakko. Gohan tadi. Gakko, watashi wa itu subjek, gakko itu bentuk keterangan, terus ikimas SPOK kata kerja di bagian belakang. Mereka bukan SPOK, mereka subjek, objek, predikat. Jadi subjek, objek, predikat. Nah ini tidak ditemukan di bahasa Inggris, tidak ditemukan di bahasa Indonesia, tidak ada. Nah tinggal kata sifat yang mensifati benda itu mereka menggunakan mirip dengan bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Arab kata noun disifati oleh benda, misalkan yairijal tampan misalkan. Nah, berarti yairijal dulu baru tampan. Sedangkan dalam bahasa Inggris handsome yairijalan begitu. Nah, bahasa Turki itu mirip dengan bahasa Inggris kalau dalam hal itu penempatan noun dan sifat, adjektif. Nah, itu sama seperti di bahasa Jepang juga sedemikian kayaknya. Iya, benar banget. Halo, halo, lanjut, ayo. Asik tadi, ini. Tadi Gus Firman kayaknya mau menambahi. Silakan Gus Firman. Ya. Saya nggak tahu tadi mau menambahkan yang mana, Ustaz. Lupa tadi ada yang saya mau bilang, cuma tadi karena sudah terlanjur lewat. Conclusion saya sih, kesimpulan saya kalau dari saya pribadi. Karena kebetulan juga saya jurusannya sastra dan saat ini juga berada di Iran juga saat ini. Alhamdulillah di Iran itu sudah 5 tahun. Kalau untuk di Indonesia saya mengambil jurusan sastra bahasa Inggris. Jadi bukan cuma Inggris juga. Jadi semua bahasa juga beberapa di mata kuliah umum itu juga banyak yang juga yang saya pelajari. Jadi kalau untuk di Iran sendiri saya mengambil jurusan akidah dan filsafat. Sekaligus juga banyak meneliti tentang sejarah-sejarah pemakaman imam-imam. Ulama dari Persia yang dulu menyebarkan dakwah di umat Islam pada saat ini. Jadi saya mungkin banyak juga berkecimpung di dalam dunia sejarah. Jadi bagi saya sejarah itu terutama di dalam polarisasi bahasa itu tidak bisa dilihat dari gramatikal. Karena kenapa gramatikal itu nanti ada setelah bahasa modern itu terjadi. Kalau kita mau melihat merincikan bahasa itu harus dilihat dari suku budaya mempunyai kekayaan yaitu bentuk khatnya. Jadi misalnya bahasa Arab itu hurufnya hijaiyah, bahasa Persia itu hurufnya huruf paku atau minimal penglahjahan. Kalau bahasa Inggrisnya itu pronunciation. Sedangkan bahasa Turki secara pribadi itu sudah mengalami kalau bisa dikatakan itu sudah memakai huruf Latin. Sedangkan huruf Latin itu bukan bahasa bukan huruf resmi Turki pada kalau saya melihat. Jadi sudah banyak campuran. Begitupun juga dalam bahasa Persia sudah tidak lagi memakai bahasa paku tapi sudah memakai khat Arab. Tapi walaupun penglahjahan Persia masih di jaga berkat dengan sastra-sastra Persia seperti Hafiz, Sa'adi dengan Firdausi. Begitupun Jepang. Jepang juga hurufnya terkenal dengan kanji. Kekayaan bangsa Jepang itu tergantung dengan huruf. Polarisasi ini. Kalau kita mau memakai cocologi, bahasa Persia itu sama dengan bahasa Turki, subjek, objek, bukan subjek, objek baru predikat, baru yang dikatakan sifat itu sama. Tapi saya tidak memakai itu, jadi saya memakai dari kita yang di jurusan sastra, kekayaan bangsa itu dari untuk khusus bahasa harus dilihat dari bahasa khatnya, hurufnya. Itu yang dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Chris Firman atas tambahannya. Chris Rizal. Halo Gus. Ayo, saya menyimaknya, senang sekali saya itu. Saya mau tanya ke Gus Firman, kalau untuk misalkan masalah bahasa itu dari khot. Lanjut, senang saya ini, ayo. Khot itu berkembang dan dipengaruhi oleh perpolitikan penggunaan budaya. Misalkan khotnya Turki yang sekarang tadi disebutkan. Beda mas, beda. Pisahkan politik dengan etnis, dengan apa budaya. Karena memang ada memang politik yang apa ekspansi yang mempengaruhi itu. Cuma yang saya menjadi rujukan itu setiap bangsa yang menjadi kekayaan itu adalah bahasa dengan penglahjahannya. Okay. Itu aja. Nggak, tadi di bagian bahasa itu kita tengoknya dari khot untuk menentukan dia sumber. Backbone-nya bahasa itu dari mana. Nah, sedangkan penggunaan khot itu lingkupnya bukan masalah. Misalkan nih, saya kasih contoh yang apa namanya, yang gampang. Turki menjadi yang tadi jenengan sebutkan itu menjadi tulisan modern, abjad. Itu kan baru perpolitikannya di masa si Mustafa Kemal. Sedangkan di masa sebelumnya, di Ottoman itu lebih karena pengorganisiran Utsmani itu lebih ke banyak di wilayah Islam itu sudah menggunakan khot yang khot Arab, walaupun juga menjadi khot Arab yang ada yang kufi, ada yang dan sebagainya. Itu khotnya sampai sekarang itu yang masih dilestarikan menggunakan khot yang masih khot Utsmani, itu ada di wilayah Turkistan Timur. Tapi bahasa mereka ini, Mas Firman, bahasa mereka orang Turki itu bukan bangsa penulis seperti orang Jawa. Jadi bahasanya itu tidak dituliskan. Maka karena mereka ini bangsanya bangsa pengembara, bangsanya bangsa penggembala, bukan bangsa yang tinggal, yang menetap. Kemudian kultur tulisnya itu mereka tidak kuat. Maka seperti juga halnya bahasa Jawa yang dulu kultur tulisnya itu dipengaruhi oleh Pallawa, kemudian dipengaruhi oleh yang sampai akhirnya ujungnya itu menjadi huruf Jawa itu. Tapi apakah kita bisa mengatakan karena bahasa Turki itu khotnya menggunakan khot Arab, apakah kita mengatakan, misalkan ketika zaman Utsmani, kita bisa mengatakan bahasa Turki itu rumpunnya ke rumpun Arab? Nah, itu yang apa namanya challenge saya begitu. Okay, saya bisa jawab. Saya ini, jadi begini mas, seperti yang saya katakan tadi, saya tidak mengatakan bahwasannya yang Turki, yang maksud Turki yang mas sebutkan itu adalah Turki Ankara kan, Sat? Mohon dia jawab. Turki yang sekarang modern. Turuk. Saya mengatakan Turuk itu bagi orang Arya. Arya ini nenek moyang dari sebuah suku yang ada di Mesopotamia, Ustaz. Mesopotamia ini mana semua? Itu termasuk wilayah Kurdi, Turuk, Asyria, Medes. Medes ini bagian Persia dengan Parsi. Sedangkan di dalam suku Arya, Ustaz, itu terbagi dua. Ada namanya Medes dan Persian. Persian ini, Medes, dari Persian ini menurunkan banyak suku. Bagi orang Persia, saya tidak tahu apakah ini klaim atau tidak, cuma yang mereka ajarkan ke saya, untuk kasus Azeri dengan Turki ini, mereka masih mengatakan ini masih dari ras Persia. Adapun, dan memang kalau dari sejarah geografis, memang sejarah geografis ini sangat berpengaruh dengan bahasa mereka pakai. Kalau mau dilihat Ustadz, itu rata-rata kebanyakan kalimat-kalimat di Turki Kirgis itu bahasa dalam bahasa Persia banyak Ustaz dalam penglajahan. Walaupun di dalam apa namanya atau tidak mungkin kalau kita mau memakai polarisasi yang jenengan itu pakai seperti gramatikal itu sangat istilahnya kita bilang palasi lah istilahnya keliru saya bilang. Karena kalau kita saya mengatakan bahwasanya seperti itu karena dilihat dari harus diambil dari sejarah sebelum Islam saja. Jadi jangan ambil dari setelah Islamnya. Jadi kita harus ambil dari sejarah sebelum Islam masuk. Karena bangsa Persia sudah menguasai sepertiga dunia itu sebelum Islam ada, Ustaz. Sebelum Islam datang, Ustaz. Jadi sebelum Masehi bahkan. Jadi di sinilah kita harus ambil polarisasi dari sejarah itu. Jadi kenapa saya mengambil kenapa saya bisa berkata seperti ini? Karena memang bagi para sejarawan terutama yang ahli Mesopotamia itu ya sudah memakai dalil ini seperti itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Firman orang Indonesia yang lagi belajar di Persia di Iran. Ayo lanjut, lanjut. Asik gini. Soal apa kaitan budaya, bahasa, aksara, ya. Apa pronunciation. Loh, Hasan. Mau tanya nih. Kenapa orang Jepang itu sukar kalau suruh punya anak? Terus kalau misalnya teman saya itu ada yang tinggal di sana sudah 25 tahun, ya masih tetap sebagai alien. Bagaimana dengan Novasang? Alien maksudnya sini apa ini? Maksudnya ya dia belum bisa jadi warga Jepun padahal suaminya orang Jepun. Oke. Ini mungkin out of dari topik mungkin ya. Kalau untuk masalah kehidupan di sini sih ya karena gini, kalau Jepang kan boleh dikatakan kebudayaannya itu mengacu kepada Shinto. Nah, di ajaran Shinto ini sendiri juga tidak ada pemaksaan atau misalnya ada semacam oh semakin banyak anak banyak rezeki seperti di kita ya. Jadi biasanya mereka itu akan membuat plan rencana itu 20 tahun ke depan. Jadi ketika mereka memutuskan untuk menikah, mereka akan melihat apakah keuangan mereka ini untuk 20 tahun ke depan. Ini bukan tabungan ya, mungkin lebih kepada pekerjaan ya. Jadi apakah dengan gaji yang mereka dapatkan saat ini untuk 20 tahun ke depan itu mencukupi untuk bisa punya anak. Nah, kalau tidak bisa mencukupi rasanya mereka tidak akan punya anak. Dan di samping juga itu untuk masalah karena di sini juga tidak ada pembantu dan masyarakat pun juga rata-rata itu suami istri juga bekerja. Jadi untuk menitipkan anak ini juga agak termasuk riskan. Kenapa? Karena tidak sangat kurang sekali ya lembaga penitipan anak di Jepang ini. Nah, untuk jawaban yang kedua, kenapa tidak bisa atau masih belum bisa menjadi orang Jepang? Untuk menjadi orang Jepang ini pilihannya itu sih sebenarnya ada di setiap orang atau misal setiap warga negara asing dengan catatan pertama mereka tidak ada tindakan kriminal atau mereka bukan anggota dari satu sindikat. Yang kedua mereka mempunyai alasan misalnya kayak mereka punya anak-anaknya itu adalah anak warga negara Jepang untuk mengantisipasi nantinya ya mereka nanti akan ditawarkan untuk menjadi warga negara Jepang. Nah ketika menjadi warga negara Jepang ini pun juga butuh proses itu dari 5 sampai 10 tahun. Kenapa? Karena itu pemerintah Jepang sendiri tidak dengan gampangnya memberikan kewarganegaraan kepada si orang asing itu sendiri. Kemudian juga karena tidak adanya pemberlakuan dua warga negara di Jepang ini, jadi diharapkan kepada warga negara asing itu untuk memikirkan terlebih dahulu, karena kan mereka harus membuang kewarganegaraannya dia untuk menjadi warga negara Jepang. Begitu Mas Elhuda. Masalahnya kompleks juga ya. Oke. Berarti kalau misalnya orang Turki itu kuat-kuat, mungkin orang Jepang juga kuat-kuat, itu persamaan yang lain kali ya. Kuat dalam hal apa ini ya kalau boleh tahu? Maksudnya dalam tekad mereka, pekerjaan mereka, kecerdasan mereka, terus apa ya? Saya punya teman Turki itu orangnya tough banget. Jadi kalau orang Jepang memproduksi proyektor yang touchscreen gitu misalnya, nah orang Turki itu punya papan tulis yang touchscreen gitu, macam gitu-gitulah gitu. Iya, itu benar banget. Jadi karena orang kalau orang Jepang itu bikin teknologinya agak mahal, orang Turki itu teknologinya semurah mungkin gitu. Saya masih ingat dia pakai apa ya barangnya Jepang itu yang untuk main game itu apa Nintendo itu yang biasanya cuma dipakai Nintendo, nah, sama dia dikolaborasi dengan proyektor, jadi orang bisa nulis di tembok itu dengan hanya spidol bekas itu orang Turki. Nah, kalau untuk masalah teknologi, jadi kalau di Jepang ini sendiri, kita ambil contoh mungkin lebih dekatnya kepada Korea ya. Kenapa produk Korea itu lebih murah daripada produk Jepang? Nah, ketika Jepang itu mereka membuat suatu produk, mereka itu memikirkan itu bukan dipakai untuk saat ini saja, tapi untuk kedepannya. Jadi, misalnya mereka bikin kulkas gitu ya dengan teknologi terbaru. Nah, kulkas ini mereka mengharapkan itu bisa dipakai sampai 5 atau 10 tahun ke depan. Dan untuk meluluskan ini bisa dilepas ke pasar itu butuh waktu. Waktu itu mungkin dengan penelitian dan dengan berbagai pertimbangan segala macamnya sehingga menjadikan kulkas ini perfect baru mereka lepas. Dan itu juga yang mana kita juga mengetahui produk Jepang itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan produk Korea. Tapi dari segi harganya pun juga lebih mahal. Kenapa? Ya itu karena teknologinya itu tadi itu tidak teknologi yang langsung begitu ada ide langsung bikin. Tapi mereka butuh proses dan proses itu juga memakan biaya. Begitu Mas Elhoda. Oh gitu ya. Oh makanya ada unsur yang membuat mereka lebih spesial gitu kira-kira. BTW kalau apa ya, ulama di Jepang itu yang sekarang pegang peranan semacam kayak kalau di Indonesia ada MUI, ada halal, lembaga halal, sertifikat, dan semacam-macam gitu. Itu orang Jepang sendiri atau orang Turki atau Muslim dari mana yang memegang peranan? Atau mungkin jangan-jangan orang Minang yang pegang? Oh, maaf, termute. Ya, kalau untuk perkembangan Islam sendiri, memang beberapa tahun terakhir ini, terutama setelah perang dari ini ya perang dunia terhadap ISIS ya waktu itu, yaitu mengalami peningkatan pesat yang mana itu boleh dikatakan dan alhamdulillah banget ya kalau Muslim itu tiap minggu itu pasti aja ada yang warga Jepang yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu di masjid di yang ada di Jepang ini dan dari sejak informasi yang mana waktu itu ISIS juga sempat juga melakukan pembunuhan terhadap warga Jepang yang akhirnya warga Jepang ini ketrigger untuk mempelajari Islam itu apa. Jadi kalau saya melihat ya thank you buat ISIS mungkin boleh dikatakan ya karena juga untuk negara seperti ya, Jepang dan Korea itu yang mana itu penduduknya itu mulai belajar tentang Islam itu dari ini dari kasus ini sebenarnya. Yang mana Jepang itu sendiri, aku juga kebetulan juga beberapa kali itu ke Korea dan juga sempat ke masjidnya di Seoul itu juga menyatakan mereka itu tidak mau menjat suatu agama atau suatu, sesuatu itu sebelum mereka mempelajari. Nah, ketika mereka mempelajari itu dan salah satu masjid tempat pembelajaran itu adalah masjid Cami Turki ini, yang mana itu silakan datang ke masjid itu mau belajar mau bertanya apa saja itu dilayani dalam bahasa Jepang dan mereka pun juga tidak memberikan atau memberikan ajaran agama tentang Islam ini tidak berupa paksaan. Jadi ya udah silakan kalau misalnya untuk makan gitu ya. Ya menunya ini makanannya ini dibuat dari daging halal. Silakan dicoba. Jadi itu mereka memberikan itu apa ya? Tidak seperti yang mengharuskan oh tidak boleh begini, Anda harus begini, tidak. Jadi untuk fungsi yang kaum atau misalnya kayak lembaga itu sendiri pun juga memberikan dakwah itu pun juga secara pelan-pelan kepada anak-anak muda. Dan makin banyak juga ya, sekarang juga sudah ada youth Islam Islamic community ada di Jepang itu yang mana anak-anak muda Jepang ini yang sudah belajar agama Islam ini yang mereka mengajarkan kepada anak-anak yang lebih kecil lagi. Itu ada di ini di Masjid Tokyo Chami itu komunitinya. Dan juga di rata-rata kan umum imam masjidnya itu kan dari berbagai negara ya. Kalau di Turki Masjid Chami Turki itu kebetulan imamnya dari Turki. Kalau Masjid Otsuka itu kebetulan imamnya dari Pakistan. Terus juga kalau di KBRI itu kebetulan imamnya adalah dari Indonesia. Begitu Mas Elhoda. Terima kasih, Tim. Mbak Nova mau tanya tentang, saya punya dua hal tentang Jepang yang masih menjadi tanda tanya saya itu, tentang dakwahnya Islam versus misinya teman-teman sebelah. Nah, saya dulu pernah punya anak buah, itu Katolik yang taat sekali begitu, curhat ke saya gitu, ngobrol, waduh, misi ke Jepang itu porak-poranda, Pak. Loh, kenapa, Pak? Saya bilang gitu. Orang Jepang itu nggak bisa diajak untuk berserah. Dalam bahasa dia entah gimana, saya lupa. Intinya itu semuanya harus dilogikakan. Tidak mungkin Tuhan itu 3-3-1 itu bagi mereka tidak masuk akal, ya pasti tertolak. Nah, itu maksudnya di level orang umum itu seperti itukah? Atau masih ada yang pragmatis yang karena nggak bisa makan atau kondisi Jepang kan sulit ya? Dengan dana yang masuk besar, entah dikasih apartemen atau bagaimana, itu mereka masih ada yang mau menerima, atau memang mau mereka nggak punya pun mereka tetap kokoh seperti itu. Itu yang pertanyaan saya pertama, Mbak. Yang kedua itu, yang kedua tentang teknologi. Nah, apa namanya, menurunnya orang Jepang saat ini di kancah teknologi itu, satu faktornya dari beberapa yang saya ikuti itu adalah tidak di apresiasinya para programmers, karena saat ini industri yang berkembang ke arah sana, sedangkan orang Jepang itu lebih value, mereka lebih menilai baik atau lebih menghargai karya yang bersifat tangible, yang bisa disentuh, bisa diraba. Jadi mereka lebih perfection dalam hal fisik. Nah, mereka tidak menghargai yang karya yang bersifat non-fisik seperti karya programmer, artificial intelligence, machine learning, dan sebagainya itu. Nah, itu benarkah seperti itu di level teknologi atau orang umum yang sekolah itu seperti itu, Mbak? Oke. Aku jawab dulu dari nomor dua ya, karena nomor satu agak rancu untuk pertanyaannya. Nah, kalau untuk teknologi sendiri yang seperti yang aku udah singgung sebelumnya, itu Jepang itu untuk melepaskan suatu produk ya, produk baru yang mereka buat, itu mereka butuh proses, yang mana mereka lebih menghargai proses ini. Fungsinya itu bukan kepada value yang mereka jual atau banyaknya barang yang mereka jual, tapi adalah kepada quantity yang benar-benar good dalam kesemuanya atau dalam keadaan perfect untuk dijualkan. Dan untuk masalah programmer atau segala macamnya itu sebenarnya balik lagi kepada apa sih yang akan mereka jual gitu loh, Mas Muhammad. Untuk misalnya kayak anime gitu ya, mereka memang lebih suka atau memakai untuk programmer-programmer dari luar ini karena ada kekakuan ya untuk dalam berimajinasi dari Jepang atau dari anak muda ini sendiri, dan mereka lebih mengambil programmer-programmer dari luar sebenarnya. Di samping juga untuk masalah kos, untuk gajinya pun juga lebih bagus dari luar dibandingkan dengan dari Jepang sendiri yang cukup tinggi ya di sini. Kemudian yang pertanyaan nomor satu tadi boleh diulang lagi Mas Muhammad? Itu jadi kawan-kawan yang menyebarkan misi dari sebelah, itu mereka mengeluhnya tidak bisa berkembangnya di Jepang, berbeda dengan orang Korea. Itu misinya seringkali gagal, karena misi maksudnya yang di ini ya, yang di non-Indonesia, yang di Kristiani, teman-teman Kristian. Itu karena tidak mungkin mereka itu diajak beriman ke 3-1-1-3 itu dengan alasan apapun, dengan argumentasi ek yoga atau ke apa yang model-model ini, kalau 3-1-1-3 itu bagi mereka sudah sejak awal itu nggak bisa diterima akal mereka. Nah, mereka ini menolak. Nah, apakah penolakan yang model seperti itu hanya orang-orang yang maksudnya berpikir yang khusus, ataukah memang meskipun orang nggak punya, meskipun orang biasa, orang-orang lumrah, itu mereka juga punya sifat yang sedemikian. Ya, oke. Untuk masalah misi ini sebenarnya ya, aku pun juga sering sebenarnya di stasiun-stasiun ya. Ini berbeda ya cara dakwanya mereka dengan cara dakwanya kita. Kalau cara dakwanya kita itu kebanyakan itu saat ini melalui makanan, Mas Muhammad. Jadi banyak restoran-restoran halal di mulai berjamuran di Jepang ini sendiri dan mulai dibukanya Jepang itu sebagai salah satu negara yang friendly terhadap kaum muslim. Itu cara berdakwahnya mereka, cara berdakwahnya kita ya. Sementara kaum di sebelah itu berdakwah itu memang mereka itu apa namanya dari segi dana memang mencukupi, bahkan mereka itu berani terang-terangan tuh kayak di stasiun ataupun di perempatan-perempatan memberikan selebaran atau memberikan Alkitab atau bahkan mengetuk pintu ke rumah-rumah untuk berdakwahnya ini. Dan kenapa mereka itu tidak mendapatkan appreciate? Karena kebanyakannya ini aku secara garis besar aja ya, kebanyakannya mereka itu memaksakan kalau misalnya gini, Anda kalau tidak mempercaya adanya Tuhan, Anda akan masuk neraka. Itu cara panggilan mereka itu terhadap untuk orang-orang panggilan untuk orang belajar agama gitu. Sementara kita tidak, kita memberikan itu dari ini makanan biasanya itu. Jadi dakwah itu sebenarnya bukan hanya di masjid aja tapi dari segi makanan dan juga karena emang kita itu pun juga sudah apa namanya ya? Sudah kebetulan kan aku bekerja di travel company ya, yang mana itu juga kita juga ada kayak menjual paket produk itu untuk muslim friendly atau untuk apa produk halal tur gitu Jepang ini kan ya. Nah itu ketika kita melakukan reservasi terhadap hotel ataupun terhadap restoran itu kita selalu tanya makanannya ini ada yang halal atau tidak. Nah bagi orang yang bekerja ataupun owner dari restoran ini, mereka akan bertanya halal itu apa. Nah, kita akan menjelaskan halal ini adalah makanan yang dagingnya itu disembelih secara agama. Apa agamanya? Agama Islam. Nah, mereka itu untuk mendapatkan sertifikat atau ini tuh mereka mempelajari terlebih dulu. Mereka yang belajar sendiri. Nah, bagaimana caranya mereka mempelajari sendiri itu? Ya, mereka datanglah ke masjid. Mereka bertanyalah kepada imam atau kepada mukti di masjid itu sendiri tentang agama ini apa. Dan juga kebetulan juga karena emang kemarin itu Olimpiade ya dan banyaknya permintaan produk-produk Jepang terhadap negara-negara Islam yang mengharuskan ada label halal ini juga salah satu yang mendorong banyaknya Muslim untuk orang Jepang untuk menjadi Muslim, Mas Muhammad. Nge, mantap, wah begitu nge, apa namanya? Berarti dakwanya startnya dari para pengusaha restoran dan derivasinya atau para suppliernya begitu ya, dari mereka yang mereka tertarik untuk mempelajari sendiri gitu. Iya, bukan itu ke salah orang satunya. Iya, dan kebetulan kan aku juga membantu Halal Media Japan ya untuk memberikan informasi kepada para pebisnis atau para ini peternak gitu ya untuk bagaimana mereka memasarkan dagingnya mereka ini ke negara-negara Islam ya. Nah dari situ itu kita ngadain seminar-seminar begitu. Nah ketika mengadain seminar itu banyak banget pertanyaan itu kenapa Muslim tidak boleh memakai alkohol? Atau kenapa muslim itu tidak boleh makan daging babi. Nah itu tuh biasanya itu dijelaskan. Dan bagi para pebisnis kan sebenarnya ini untuk melirik pangsa pasar untuk negara muslimnya kan cukup bagus, terutama untuk daging-daging khas Jepang atau makanan produk Jepang ya. Jadi walaupun sebenarnya pemilik restoran itu bukan muslim awalnya, tapi dengan mereka itu harus belajar tentang agama Islam itu apa, akhirnya timbullah hidayah, akhirnya mereka belajarlah untuk ini masuk Islam gitu loh, Mas. Siap, mantap. Alhamdulillah dapat pencerahan baru nih dakwah model di Jepang. Oke, kita panggil Kang Santa Brata ini Mas Ruli sebenarnya. Beliau ini di PTINU Inggris. Monggo Mas Ruli. Makasih Gus Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya nggak niat bicara, Mas. Ini lagi jam kerja kan di Inggris. Cuman karena cerita Mbak Nova tadi, punten Mbak Nova, ya. Saya jadi tertarik. Kebetulan sahabat saya itu adalah Chair on Asian Relations. Ustadz Said Akhtar di Jepang. Iya, istrinya saya kenal, Mbak Dian. Ah, Dian Mitani, ya. Mbak Dian itu sahabat saya. Iya, beliau ini... nah, ini, itu popornya ya. Ya, Nippon Asosiasi Halal Foundation ya. Oke, kalau gitu udah kita klik berarti. Saya sempat bermalam di rumah. Banyak tuh dapat cerita, cuman betul yang sebut Nova tentang cara dakwah. Pertanyaan yang paling simpel itu yang saya tanya tentang mudahkah untuk berdakwah di sana. Jawaban dia waktu itu yang saya terkesan sekali adalah karena cara orang Jepang sendiri sudah sangat syar'i. Hanya satu aja bahan-bahan makanan yang harus di-clearkan sedikit. Jadi dekat kepada halal buat mereka itu sudah sangat dekat. Nah, jadi mudahlah buat beliau. Profesor Said Akhtar ini juga ahli gizi dia. Jadi pas banget. Jadi dia ngamnya juga, ukrawinya juga kuat. Jadi dua-duanya. Cara dakwah yang pas buat orang Jepang. Jadi dibandingkan dengan kawan sebelah, memang seperti yang kita tadi dibicarakan agak lebih maju lah kalau dibicarakan tentang dakwah Islamnya. Hanya itu yang saya cuma mau numpang nih, Gus Hamid, mohon maaf. Tadi cuma karena kebetulan sahabat saya itu, Profesor Said Akhtar. Salam buat keluarga mereka, Mbak Nova. Insya Allah nanti saya sampaikan dengan Adi. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Gus Hamid. Ini malah Gus Hamid yang KO kayaknya. Belum. Mas Ruli, makasih. Ini ada anak minta jajan. Lanjut. Ya, nggak apa-apa. Saya lanjut kerja lagi nih, Gus Rizal, yang lain-lain. Oh, iya. Masih jam kerja ini. Oke, Mas Ruli, salam buat Gus Munawir Aziz, teman saya iya. Itu. Ya. Insya Allah kita akan ketemu minggu ini. Oke. Okay. Ya. Mbak Dova mau tanya nih, kalau untuk supplier halal itu yang dari Turki, ada yang kenal nggak Mbak Dova? Ada ini, dia sebenarnya bapaknya Turki, ibunya Jepang. Oh, itu anaknya saya kenal itu di sini, itu dia. Siapa nama anaknya? Hami namanya, cowok. Hami? Oh, berbeda ya. Itu bapaknya Turki, ibunya Jepang. Nah itu, ini sekalian mungkin juga pelajaran apa ya yang saya ambil dari teman-teman Hizmet. Ini kapan hari saya diskusi sedikit sama Yai Rijal tentang mereka ini kan dari pengikutnya Hizmet, ya, dari apa namanya yang dikejar-kejar sama Pak Erdogan dan kawan-kawannya itu yang sekarang ditangkepi itu kan mereka salah satunya. Nah, kebiasaan mereka yang baik, yang mungkin saya juga belajar dari mereka itu, kesuksesan mereka untuk mendirikan dakwah dan juga dunia akademis di luar Turki, itu mereka selalu dibarengi dengan pengusaha. Jadi, yang bapak tersebut itu, ia masuk ke Turki itu karena perintah dari Hizmet untuk mendirikan usaha halal, digunakan untuk menopang universitas atau sekolahnya Turki yang dari Hizmet itu. Jadi di tiap universitas atau kas sekolah milik Turki itu selalu di belakangnya ada pengusaha, beberapa pengusaha yang menopang sehingga mereka tidak pernah, dan pengusahanya itu di lokal itu, sehingga mereka tidak pernah istilahnya kalang kabut untuk menunggu dari donatur ataukah dari politik yang berjalan. Itu yang saya pelajari dari mereka, barangkali untuk sharing. Ya, kalau yang saya kenal itu yang dia pemiliknya ini Tukba Company. Itu Mr. Demiyoruk, anaknya Fatih Demiyoruk. Mas Muhammad? Oh, beda, Pak. Itu yang saya kenal nih, Hami ini anaknya di Tokyo. Saya lupa rumahnya dia. Anyway, dia bisnis di bidang tersebut dan juga dari kelompok yang tadi saya sebutkan. Kalau Turki banyak banget ya untuk ini ya pengusahanya di sini ya. Karena juga salah satu produk Turki itu kayak kacang-kacangan, terus juga minyak ini, oilnya itu juga menjadi salah satu yang dijual di market Jepang juga sebenarnya. Oh begitu ya. Jadi setiap dakwah mereka itu selalu ditopang dengan pengusaha itu, Mbak Nova. Jadi bisa jadi, kalaupun itu orang yang berbeda, itu bisa kita runut. Maksudnya kelompok jamaah ngaji mana atau ustadznya mereka siapa, kayak di kita berarti kalau dia NU, dan tiap misi mereka, tiap dakwah mereka itu selalu ada pengusahanya. Oleh karena itu di tiap negara ya mereka itu yang ada. Jadi setiap mengirim itu mereka tidak mengirim hanya dakwah saja, tapi mengirim juga usaha dagangnya. Ya, itu benar. Dan kebetulan kan aku juga kenal dekat dengan ownernya Autukba Company ini ya. Dan mereka itu juga mendirikan company, dan salah satunya itu untuk makanan halal maskapai. Itu mereka yang menjadi suppliernya. Itu karyawannya itu sekitar 90% itu adalah orang Turki yang didatangkan dari Turki itu sendiri. Mantap. Matur nuwun, terima kasih informasinya. Sama-sama. Saya harus jalan lagi nih, sudah mau Jumatan di sini. Matur nuwun. Harus Jumatan? Nggih, ya, biar tampan nih. Makasih, Mas Herman. Makasih. Banyak pengetahuan baru ini tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi pengalaman juga saya pernah main ke Amerika juga terkait makanan halal ini. Mbak Nova, jadi pertama kali ketika ngurus visa itu ditanya memang agama, kemudian setelah itu makanan. Dan memang beda ketika di pesawat itu, makanan saya itu memang beda dengan yang lain. Kodenya kalau makanan halal di pesawat itu apa, Mbak? Saya kok lupa ya. MOML. Ah, betul. Terus minumnya juga beda, semuanya beda. Jadi memang ini yang yang membedakan. Mereka juga menghormati kita ya, benar-benar menghormati. Walaupun kita di negara seperti Amerika atau Eropa, itu mesti di pesawat atau di mana itu pasti kita akan ditanya tentang makanan maupun minuman kita. Iya, kalau di sini aku salutnya ya untuk di Jepang sendiri. Ini berbeda ya, karena aku juga sempat bolak-balik dengan Korea. Jepang itu ketika mereka melabeli makanan mereka itu dengan sertifikat halal, itu mereka benar-benar konsekuen kalau mereka itu menjaga banget makan itu tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang dari non-halal. Dan itu di dapur itu sendiri pun juga dilakukan pengecekan dari 3 bulan sampai 6 bulan sekali oleh dari, kalau sekarang sih yang lebih ini dari Naha, kemudian dari pihak Jakim ini halal Malaysia sendiri. Kalau kemarin pas Olimpiade gimana, Mbak, ini makanan halal di Jepang nih peredaran? Kebetulan karena Olimpiade kemarin itu ya, karena memang tidak ada penonton, jadi untuk atlet itu sendiri juga mereka mengambil dari ini, dari beberapa restoran halal untuk pemasok. Salah satunya itu restoran Turki yang pemiliknya company dari Tukba. Kalau untuk restoran halal sendiri, ini karena pandemik ya sebenarnya. Kalau di luar pandemik itu dengan mudahnya kita menemukan restoran halal di daerah-daerah kota besar khususnya ya. Di Jepang, di Tokyo, Yokohama, ataupun di Osaka itu sendiri. Oke, terima kasih punya Mbak. Saya ke Jepang cuma mampir di bandaranya saja, di Narita untuk transit. Menarik nih Gus, dari Uzbek kita geser ke tadi, ke Iran, kemudian geser ke Turki, terus ini geser ke Jepang, terus tadi ada Mas Ruli geser ke Inggris ini. Halo, Gus Hamid. Oke, Gus. Oke, lanjut apa ditutup ini? Udah ngantuk kafe kok ya ini. Loh, ini Gus Samton belum dawuh, Dr. Budi sama Prof. Madarina dari tadi ngawal jenengan lho Gus Rijal, nunggu jenengan Prof. Madarina lho Gus Rijal. Gus Samton kayaknya mic-nya yang bermasalah ini. Enggak kedengaran suaranya ya. Dr. Budi, Prof. Madarina, Gus Samton mau menambahkan, silakan. Saya mboten, saya pendengar, enggak begitu paham. Tapi pendengar. Makasih Prof sudah ikut membersamai kami, Prof. Kulo ngrungokno ae karo ngantuk-ngantuk. Nggih, kulo ngrungokno mawon iki, kok ngantuk-ngantuk niki. Oleh mangan kalau luwe iki. Mriki Gus kula pakani, Gus. Narasumber makan sendiri Gus Rijal. Iya, iya. Apa? Endok apa enggak? Iya. Kayaknya lagi beli nasi goreng itu Gus Rijal. Jangan lupa bawa masker, Gus. Beli tahu tek saya ini, Gus. Kelaparan saya ini. Kalau kesirap kasih. Oke. Sangat menarik ya malam ini. Jadi kita seperti berkeliling dunia ya, dari satu peradaban ke peradaban yang lain. Mungkin Gus Rijal minggu depan kita bisa membahas tentang peradaban-peradaban yang di Iran tadi ya. Tadi Mas Gus Firman tadi cerita tentang bagaimana orang-orang Persia itu sudah menguasai sepertiga dunia. Dan memang tadi bercerita tentang anu ya suku Atria ya Mas Gus Firman. Atria Ustaz. Iya, itu Persia ya itu. Atria kurang tahu Ustaz kalau untuk Atria. Yang setahu saya itu kalau kita mau narik dari sejarah asal-usul untuk di lembah Mesopotamia, mulai dari Baghdad itu sampai dengan Persia itu pertama kali yang itu dari suku Arya, yang transmigrannya dari Eropa. Arya Jerman lah kalau tidak salah. Dari Arya itu turun ke, dari Arya turun ke Mesopotamia, di situ pertama, baru pecah lagi jadi Medes dengan Persia. Jadi Persia ini banyak klan Medes juga, dari Media juga yang menurunkan Asyria, sampai Nebut Babylon itu masih pecah dengan Medes, masih pecahan dari Medes. Kalau Persia inilah yang dari Kurdis, Azeri dengan kawan-kawan. Itu saja kalau dari saya, Ustaz. Ya, saya pernah nonton film memang suku Arya yang jenengan ceritakan itu memang pernah mengklaim ya sebagai mereka mengklaim sebagai apa ya gen terbaik gitu ya, benar ya Mas Firman? Enggak. Makanya kalau dari makanya sampai saat ini sikap sifat dari suku Arya itu, jadi Iran itu sebenarnya asal kata dari Aryan, Iran itu Aryan, Aryan itulah yang menjadi bahasa Persia lama, Iran itu sudah diterjemahkan ke Persia baru. Kalau orang Arab menyebutkannya Rai, karena mereka jadi konsonan, jadi dalam bahasa Arab itu kurang fasih menyebut konsonan setelah vowel. Jadi kalau kita bahas itu ada yang namanya vowel, ada yang namanya konsonan. Seperti itu, Zat. Jadi mereka menyebutnya Rai. Diawali dengan huruf vowel. Seperti itu, Zat. Wah, terima kasih informasinya ini, Mas Firman. Kebetulan saya di Inggris, anak-anak ini lagi belajar zaman Hitler. Saya baru dapat masukan baru, ternyata ada hubungannya dengan Iran. Terima kasih, nanti saya coba hubungkan dengan anak-anak ini. Mereka lagi sibuk bicara tentang Hitler nih saat ini. Siap, siap, siap. Makanya makanya itu Hitler, ya, klaim Hitler ini ada hubungan dengan klaim Hitler, karena Hitler itu juga masih bernasab ke dari suku Arya. Makanya Arya itu nanti ada hubungannya juga ke Yahudi. Nanti insya Allah nanti mungkin nanti ada kajian, mungkin siapa tahu ada kajian antara perseturuan antara suku Arya sampai dengan Yahudi, itu bagus sekali juga untuk dikaji, Ustaz. Aduh. Amit itu harus mengundang Gus Munawir itu kalau udah ngomong Yahudi itu. Iya, dia risetnya tentang itu ya, Mas Ruli ya. Betul, tesisnya dia itu. Itu monggo, itu satu subjek sendiri. Siap. Wah, ini PCINU. Tadi Gus Rijal tanya Mas Ruli tentang PCINU di Uzbek itu ada apa enggak, Mas Ruli? Mas Ruli ini pengurus sesepuh PCNU Inggris, Gus Rijal. Betul, betul. Sip itu, Mas Ruli. Apakah sudah ada di Uzbek, Mas Ruli? Ada PCI-nya atau belum? Saya belum dengar, tapi nanti saya cek. Kalau ini saya kabari lagi. Oke. Okay. Sedical ini perlu safari, Gus. Ziarah-ziarah, Gus. Iya, ke Taman Safari Prigen. Oh iya, Gus Rizal. Saya sudah pernah ke Masjid Soekarno yang di St. Petersburg itu. Itu ada cerita khusus nggak tentang itu ya? Karena kalau saya ke sana, saya bilang orang Indonesia sama tuh seperti kawan-kawan tadi. Kita sebut orang Indonesia langsung pada apa namanya hangat wajahnya gitu. Ada cerita khusus nggak tentang itu yang ada hubungannya dengan? Iya, saya pernah menulis itu kalau nggak salah. Nanti saya kirim ya. Soalnya saya sekarang di warung ini ada musik agak ramai. Mau jelaskan? Saya kan ini mas. Sampean itu bikin ngiri orang Inggris, orang Jepang, makanan Indonesia tiada duanya, Kak, sampean makan gitu sekarang. Ya, Mas, ya. Aduh, saya belum luar makan saat siang saya. Itulah enaknya Indonesia, tidak di lockdown, makan bisa sembarangan, enak tapi. Wah, luar biasa. Kangen saya. Gus Rijal itu di lockdown, Mas Ruli, tapi memang Gus Rijal itu enggak bisa dipegang itu. Gesit. Mas Ruli aja deh yang sekarang cerita, saya dengerin ya pengalaman. Udah lama tinggal di Inggris gitu, Mas Ruli. Oh iya, Mas Ruli, di sana ada komunitas apa, forum Inggris Raya itu apa namanya? Muslim Inggris, Mas Ruli? Oh iya, apa namanya? Ustadz Paul yang salah satu tokohnya, betul. Britain Muslim Association ya. Yeah. Itu singkatannya apa? Aduh, kalau ditanya singkatan saya kurang ingat. Tapi kalau pengurusnya yang salah Indonesia, satu. Yang dari Indonesia tapi bukan PCINU tapi. Oh, yang dari Indonesia bukan yang. Nah, bukan yang dari Indonesia. Asosiasi. Dari Indonesia. Oh, Kibar maksudnya? Ya, Kibar. Jadi... Oh, Kibar. Ya. Komunitas Inggris, komunitas Islam. Saya lupa singkatan, tapi saya ingat kalau Britania itu. Britania Raya, komunitas Britania, Islam. Britania Raya. Britania Raya. Ya, kami rutin setiap tahun, apa namanya. Ada cerita. Untuk... Jadi gimana? Kemarin teman-teman Kibar itu minta tolong saya untuk sowan Gus Baha. Jadi mau ngundang Gus Baha. Yang... Chris. Siapa yang ada? Ketuanya itu kan temanku. Satu kampus itu dari UIN Surabaya yang kemarin. Mas Fahmi ya. Yunan okay. Fahmi ya. Iya, Fahmi ya, betul ya. Ya, jadi terus pada waktu itu belum COVID, Mas Ruli. Terus saya memberikan syarat sama Mas Fahmi, kalau kamu undang ya harus minta tanda tangan sama PCNU UK, saya bilang gitu. Terus benar, suratnya itu ada tanda tangan dari PCNU-nya, kemudian saya sowan, kalau nggak salah 2019 ya. Tuh, sampai ke sini? Enggak, yang ke Gus Baha. Jadi teman kiper itu minta tolong saya sowan Gus Baha untuk ngundang Gus Baha ke Inggris gitu loh ceritanya. Yeah. Nah, malah terus kemudian ada COVID itu. Gus Baha ketika saya sowan ke sana, ini saya belum saya jawab ya. Karena saya biasanya istikharah dulu bilang gitu. Istikharah dulu gitu. Terus malah kena COVID ini. Iya, betul. Nah, terus kemarin Presiden PPI Dunia, Mas Faruk itu kan temanku. Dari BIN Surabaya kan, Mas Faruk itu. Sama, ini minta ditemani sowan Gus Baha, teman ininya, apa, kayaknya nggih hari-hari inilah, minggu-minggu ini kita mau ke sana, ke Gus Baha. Oke, ya mudah-mudahan minta doa tembus langit supaya segera lancar nih Indonesia UK. Karena banyak juga apa keluarga yang mau ke sini, kita yang mau kembali ke tanah air udah 1,5 tahun nggak bisa sama sekali. Gitulah. Jadi ketunda ya? Enggak, ketunda. Kalau memang Gus Baha kerso ke Inggris ya, saya yang nemani Gus Baha itu. Ah, itu dia yang ditunggu-tunggu. Kita atur itu nerinya nanti. Cuman ini harus wasilah sama Gus Samtol ini. Gus, internas. Apa kabar? Apa kabar Gus? Salam. Early. Ditunggu juga nih Gus Samton kesini. Gimana Mas? Ditunggu ke Inggris, nemenin Gus Baha sama Gus Hamid. Amin. Amin. Acaranya itu biasanya kuartal pertama Mas, jadi sekitar Februari gitu acaranya. Jadi kalau ngelihat ini mudah-mudahan 2022 semuanya lancar. Perjalanan Inggris-Indonesia tidak saling meredlistkan, sekarang kan Indonesia redlist oleh Inggris. Mudah-mudahan nanti udah kembali hijau Februari insyaallah. Oke, Mas Rulit mau tanya, kiper itu memang sebenarnya lebih condong ke ini ya, kayak mohon maaf sebut merek ya, agak ke kanan ya. ini boleh bicara belakang atau gimana ini? Terlalu tidak public apa-apa, ini kan ulama ini, sejak ulama ini. Harus... Saya mengikuti petuah almarhum Roy Am PCNU UK, Mas Didi, ya. Kita semua saudara, kata beliau. Walaupun ya merek ada, tapi tugasnya PCINU untuk yang menyatukan. Nah, begitu petua almarhum apa namanya Gus Didi waktu itu. Jadi ya kita apa namanya, kita gandeng semualah Gus. Tapi ya demikian adanya. Oke. Cuman mereka nganu sekarang lagi kesemsem sama Gus Baha. Ya bagus toh. Ya itu dia, itu yang saya bilang Gus Didi bilang NU itu punya 1000 kiat untuk merangkul banyak pihak. Betul dah. Ya, alhamdulillah kalau bisa begitu. Ya kemarin kita sempat ramai waktu itu ya ada beberapa yang didatangkan karena tidak mewakili Ustadz ini kan waktu itu UAS ya. Yang itu kita kalau itu kita tolak kali itu. Waktu itu datang karena kita bilang mengganggu diplomasi karena KBRI harus tahu situasi politik juga karena UAS lebih ke politik kan argumen kita seperti itu waktu itu. Jadi diterima, UAS tidak jadi datang, yang lain gitu yang datang. Tapi ya demikian adanya Gus Hamid itu betul ya. Nggih. Jadi sebenarnya kemarin sempat teman-teman kiper bilang lagi kalau memang Gus Baha nggak bisa hadir secara langsung. Online juga nggak apa-apa sama gitu. Waduh, benar-benar kesengsem ya. Iya. Makanya ini kalau besok-besok jadi ke sore lagi nanti saya harus jadi itu, Gus. Nah, itu saya harus minta jadi. Saya wasilah support nama besar ke Samton untuk sowan ke Spa nanti. Saya akan bantu lewat belakang lah supaya apa keinginan mereka tidak tidak pupus ya, masih terus ada. Betul. Alhamdulillah. Betul. Itu Mas Ruli harus bantu itu. Insyaallah. Dan, dan mereka nganu saya terus, kebetulan komunikasinya lewat saya. Saya kan ya sedikit-sedikit tahu tentang kiper ya, terus sempat komunikasi sama Gus Munawir juga, terus ya wes cuman ini masih. Jadi ya approach saya mau cerita approach sebenarnya almarhum Gus Didi ya, Al-Fatihah untuk beliau dan ditambah Gus Munawir itu bagus ya. NU tidak boleh berwarna ibaratnya ya, jadi kita harus rangkul mereka. Jadi karena habis ya pilpres kemarin kan terlalu panas sampai ke Inggris. Saya juga mengalami waktu itu di Singapura juga sama mas, apa namanya kelompok Islamnya, kibarnya kalau di situ namanya IMAS juga begitu. Saya bilang kalau udah urusan majelis kita jangan berwarna gitu. Silahkan punya preferensi politik tapi kalau udah ngomong majelis jangan sama sekali berwarna, karena mereka bicara tentang 212 dan segala macam, saya nggak terima kalau dalam majelis dibicarakan seperti itu. Nah, itu kawan-kawan ini. Jadi, tapi pendekatan kita halus supaya mereka mau kembali lagi ke apa namanya jati diri Islam Indonesianya tadi itu. Ya alhamdulillah kalau tandanya adalah sudah kelihatan mau mengundang Gus Maha begitu ngebetnya, alhamdulillah. Monggo di dibukakan jalan Gus Ami. Saya dukung. Nggih, Mas Ruli. Gus Maha. Sudah ya. Yang mengundang Gus Baha itu ke Inggris waktu itu kalau nggak salah duta besar Jerman, Prof, itu Prof. Ya kemarin itu Jerman ya, yang duta besarnya itu memberi sambutan itu Jerman, Prof. Kan Inggris. Jerman. Kan, ya? Oh ya, keliru. UAS itu salah maklar, kalau maklarnya iya itu Yuhtada itu bagus jempolan itu. Betul. Salah makelar itu, makelarnya harusnya kesamit gitu. Ampun. Jadi kemarin ceritanya gitu Gus Samton. Kita menolak kalau ada pembicara yang berwarna politis, itu aja alasan kita. Karena mengganggu hubungan kan baik dengan Inggris. Walaupun Inggris itu sangat sangat terbuka ya. Dengan segala macam pembicara itu mereka nggak ada masalah. Cuma kan kita nggak tahu MI6 ada di mana-mana kan di Inggris itu. Diam-diam, nggak kasihan. Kita mau bilang kasihan UAS-nya. Akhirnya nggak jadi waktu itu datang ke sini. Itu aja. Tapi kalau kayak di Singapura nggak bisa datang sama sekali. Kalau itu udah langsung dicegat kalau ini. Inggris agak beda halus. Makanya kita harus ngasih tahu kawan-kawan untuk tidak terlalu memakai majelis untuk kepentingan politik. Saya bilang gitu aja. Kita senang-senang aja membagi ilmu itu. Gitu. Ya, alhamdulillah PCINU bisa memberi warna lah terhadap giroh yang berlebihan itu. Iya. Mohon doanya aja semoga